warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya, karena tidak terhitung nikmatnya Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia terhadap setiap individu di antara kita, baik di dalam dirinya dan juga di sekitar atau di luar dirinya sendiri. Begitu pula kita memanjatkan salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan juga berterima kasih atas jasa-jasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan tema Sirah Nabawiyah dan bahasan kita terakhir adalah bagaimana para sahabat terbunuh di Perang Badar sampai mencapai 70 orang. Dan 70 orang ini umumnya terbunuh pada saat 43 pemanah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari gunung pemanah. Dan hari ini kita akan masuk ke perang Hamrat Asad. Namun sebelumnya ada kisah terakhir berhubungan dengan kejadian di kancah peperangan adalah kisah mutilasi Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat naik ke atas bukit atau gunung Uhud, sempat gunung Uhud tergoncang, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sambil menepakkan kaki beliau, "Utsbut ya Uhud fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada Nabi, ada seorang Siddiq Abu Bakar, dan ada dua orang yang akan mati syahid. Maksudnya adalah Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Maka pada saat itu Uhud pun jadi tenang, tidak jadi goncang. Awalnya goncang, gitu kan, karena kaget ya, melihat Nabi SAW atau merasakan Nabi SAW ada di atasnya. Dan ini memang sebuah pelajaran juga yang lainnya, di mana seluruh makhluknya Allah ini sebenarnya mengetahui kalau Nabi SAW adalah utusan Allah. Dan gunung yang kita kira benda mati itu sebenarnya hidup dan sedang bergerak. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, tentang gunung, dalam ayat dikatakan, dan kalian mengira ya, kalian mengira, kurang lebih artinya, gunung-gunung itu, jamidatan wahiyatamurru marras sahab. Kalian mengira gunung-gunung itu jamid, benda mati, padahal sebenarnya dia sedang berjalan ya seperti berjalannya awan. Maka perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mengajak bicara Uhud itu memang difahami oleh Uhud ya. Para ulama mengatakan Uhud memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan juga dalam hadis yang lain contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhudun nuhibbuhu wa yuhibbuna." Gunung Uhud itu sendiri mencintai kami dan kami mencintainya. Jadi ini seperti hakikatnya, ya seperti hakikatnya. Jadi orang-orang yang beriman itu pada saat dia makan, dia minum, dia menggunakan pakaian, maka seluruh itu ya yang dia makan, minum dari makanan dan minuman dan pakaian yang dia pakai, ya tanah bumi yang dia pijakkan kakinya, semua itu adalah makhluknya Allah yang tahu ya keadaan dia. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau seandainya seorang mukmin itu minum dan makan, maka makanan dan minuman itu berbicara, berkata, "Saya bersyukur kepada Allah karena menjadi bagian dari tubuhmu." Dan sebaliknya kalau itu orang fasik atau orang kafir, maka makanan dan minuman itu bisa berbicara dan mengatakan, "Kalau bukan takdirnya Allah, saya tidak berharap untuk menjadi dari bagian tubuhmu." Dan ini cukup banyak kasus atau yang kita lihat nanti dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, interaksi dengan benda-benda yang mungkin di mata manusia umumnya adalah benda mati, tapi ternyata makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang hidup, ya, ada yang hidup. Baik. Pada saat selesai kancah peperangan, orang-orang Quraisy ya, pada saat selesai peperangan maksud saya, orang-orang Quraisy mendekati Gunung Uhud, terutama Abu Sufyan yang didampingi oleh Khalid bin Walid, pada saat itu belum masuk Islam. Keduanya tentulah jadi sahabat ya. Kemudian Abu Sufyan teriak dengan suara keras mengatakan, "Apakah ada Muhammad di antara kalian?" lalu semuanya diam. Dua kali, apakah Muhammad ada? Diam. Apakah Muhammad masih hidup? Semua sahabat terdiam karena Nabi SAW menyuruh mereka diam. Lalu Abu Sufyan mengulangi yang keempat kalinya, apakah ada Abu Bakar? Sahabat juga diam. Apakah ada Umar? Sahabat juga diam. Karena Nabi SAW suruh diam. Maka Abu Sufyan berkata, kalau tiga orang itu sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, maka habislah kalian. Artinya sudah selesai agama itu. Maka pada saat itu Umar tidak tahan dan Umar langsung mengatakan, Muhammad masih hidup dan kami semua masih hidup wahai musuh Allah. Ringkas cerita adalah terjadilah dialog antara Abu Sufyan dengan Umar pada saat itu. Dia mengatakan, kami memiliki Hubal. Hubal itu Tuhan mereka, ya orang-orang Quraisy, patung yang sangat besar. Maka Allah, Nabi SAW mengatakan kepada Umar, jawablah wahai Umar. Umar mengatakan, apa yang saya jawab ya Rasulullah? Katakan, Allah itu jauh lebih mulia dan jauh memang lebih berhak untuk disembah. Lalu Abu Sufyan mengatakan, sungguh Tuhan kami Hubal telah menang hari ini. Maka kata Nabi SAW jawab bahwasanya Allah pemilik surga dan orang-orang beriman akan masuk surga, sementara Tuhan kalian tidak akan apa-apa, akan masuk ke dalam neraka. Lalu Abu Sufyan bilang, ucapkan apa yang kalian ingin ucapkan. Lalu Abu Sufyan mengucapkan kalimat, ini semua saya review saja sebenarnya. Dia mengatakan, sesungguhnya hari ini telah kami membunuh ya, sejumlah orang dari kalian dan telah terjadi mutilasi yang tidak saya perintahkan, tidak juga saya larang. Artinya siapa yang mau lakukan, ya itu saya biarkan, tapi bukan instruksi dari saya sebagai pemimpin. Dan kami telah membunuh jumlah yang lebih banyak daripada yang kalian bunuh kami. Artinya double jumlah kaum muslimin, karena waktu itu 70 orang terbunuh, sementara orang-orang Quraisy terbunuh kurang lebih 26 atau sampai 29 sampai 30 orang. Jadi setengah orang-orang Quraisy yang terbunuh dari jumlah kaum muslimin. Pada saat itu kaum muslimin belum turun dari Gunung Uhud sampai pasukan Quraisy pergi. Namun sebelum mereka pergi, mereka banyak memutilasi ya, memotong-motong kaum muslimin. Di antaranya adalah perilaku yang dilakukan oleh Wahsy tadi yang membunuh, yang pernah saya jelaskan membunuh Hamzah. Tentu Wahsy nanti ini akan masuk Islam gitu kan. Dan sudah saya jelaskan juga nanti dia yang jadi penyebab terbunuhnya ya, Musaylam al-Kadzab yang mengaku sebagai Nabi. Dan dia mengatakan, terus saja dalam hati saya ada beban ya, karena saya membunuh paman Nabi SAW Hamzah di Uhud gitu kan, sampai saya harus membalasnya agar bisa ringan itu dengan membunuh musuh Allah dan Rasulnya yang paling besar. Maka itu pun berhasil membunuh Musaylamah pada saat dia membunuh dengan tombaknya ya, sama dengan pada saat dia membunuh Hamzah. Maka dia mengatakan, Alhamdulillah yang telah memudahkan musuh Allah ini mati di tanganku sebagai balasan dan ganjaran karena aku pernah membunuh pamannya atau paman nabinya Muhammad SAW. Tentu Wahsy di sini dan Hamzah masuk dalam sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan, Allah tertawa dan tersenyum dengan dua orang mukmin yang dua orang yang dua-duanya saling bunuh-membunuh dan masuk ke dalam surga. Lalu berkata para sahabatnya, Rasulullah, bagaimana ceritanya itu? Dua orang saling bunuh-membunuh kemudian masuk surga. Kata Nabi SAW, yang satu kafir dan yang satu mukmin bertemu di kancah peperangan, lalu yang kafir berhasil membunuh si mukmin, maka mukmin pun mati syahid. Lalu kemudian yang kafir ini setelah beberapa waktu mendapatkan hidayah dan masuk Islam, lalu dia ikut juga berjihad, lalu dia pun terbunuh oleh orang kafir yang lain. Dua orang ini ya, yang tadinya mukmin dibunuh kena mati syahid, dibunuh oleh kafir, dan kafir akhirnya masuk Islam dan juga terbunuh setelah itu di medan perang. Dua orang ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan tertawa ya. Ini dengan tentu kemahasempurnaannya Allah Subhanahu wa taala bagaimana melakukannya kita tidak perlu menanyakan, tapi intinya adalah Wahsy kata para ulama dan Hamzah ya, ini masuk dalam kategori hadis ini. Karena Hamzah dibunuh oleh Wahsy pada saat Wahsy masih kafir, kemudian Wahsy pun akhirnya masuk Islam dan Wahsy itu juga terbunuh nanti di salah satu peperangan tentunya. Baik, pada saat itu yang kita ingin titik beratkan adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah ini memang orang yang sangat luar biasa kalau di kancah peperangan. Dia tidak menunggu. Setiap habis membunuh satu orang kafir, dia mencari mangsa yang setelahnya. Terus begitu. Gitu kan? Sampai saya sudah ceritakan bagaimana Wahsy pada saat melempar tombak ke Hamzah, saking kuatnya fisiknya radhiyallahu anhu, beliau mengarah ke arah Wahsy, kemudian mengejar Wahsy, gitu kan. Sementara tombak tertancap di dadanya. Dan Wahsy pun mengatakan, saya pada saat itu sangat takut. Karena saya tahu bagaimana Hamzah, tidak mungkin saya bisa menghadapinya. Lalu kemudian Hamzah pun merasa tombak itu mengganggunya, lalu dia mencabut tombak itu. Dan ini sudah ketahuan ya, kalau tombak atau anak panah masuk ke dalam tubuh seseorang, itu nggak boleh sembarangan dicabut. Dicabut itu bisa meninggal, lebih cepat meninggal daripada dia masih tertancap gitu. Maka Hamzah pun mencabutnya. Dan dia masih bisa jalan, sampai dia mendekatin, sudah mendekat dengan saya dan saya pikir saya akan mati, kata Wahsy. Maka Hamzah pun terjatuh dari kudanya. Gitu kan? Radhiyallahu anhu. Pada saat mati, pernah saya jelaskan, ada dua riwayat, ada Jubair bin Mut'im, salah satu orang kafir Quraisy yang meninggal dalam keadaan kafir, dikatakan dalam kisah itu yang memiliki atau tuannya Wahsy. Gitu kan? Ada juga riwayat yang mengatakan Wahsy ini budaknya Hindun, istri Abi Sofyan. Ya nanti juga Hindun masuk Islam ini tentunya. Ya orang-orang ini semua akan masuk Islam, terutama di pembebasan kota Mekah. Ringkas cerita adalah ulama menyimpulkan semua riwayat ini mengatakan bukan mustahil memang Wahsy adalah budaknya Jubair bin Mut'im, dan Jubair Mut'im sudah menjanjikan kalau kau berhasil membunuh pamannya Muhammad sebagai balasan karena dia Hamzah telah membunuh paman saya di perang Badar, ini juga boleh dipegangin sebagai riwayat karena memang itu faktanya bisa terjadi. Sementara Hindun, ya Hindun hanya yang tersebutkan riwayat sahih, bukan sebagai majikan Wahsy, tapi sebagai wanita yang memanggil Wahsy pada saat di kancah peperangan untuk memutilasi Hamzah. Kita satukan riwayat ini kata para ulama, sebagaimana ulama simpulkan, maka dia adalah Wahsy adalah budaknya Jubair bin Mut'im, dan juga dia waktu pada saat dilihat oleh, ditahu dia yang membunuh, maka Hindun melihatnya di kancah peperangan lalu memanggilnya dan menjanjikan kepadanya beberapa harta, lalu berkata ikutlah pada saya, dengan saya Wahsy, carilah di mana Hamzah yang telah kau bunuh. Maka Wahsy tahu tempatnya, ditunjukkan. Setelah ditunjukkan, maka Hindun pun datang lalu mengatakan, wahai Hamzah, sekarang pembalasan untukmu. Lalu dia mengatakan kepada Wahsy, ya, belahkan dadahnya. Dibelah dadahnya, kemudian diambil jantungnya. Radhiyallahu anhu. Kemudian Hindun berusaha untuk memakannya, tapi dia tidak bisa. Gitu kan, karena jengkelnya dengan Hamzah. Radhiyallahu anhu. Tentu ini terjadi di kancah peperangan, mungkin di kondisi kayak kita sekarang di masjid ini, di tempat yang tenang, suasana tidak terfikir. Tapi di kancah peperangan, orang memang terbawa melihat darah, mendengar suara, ada keluarganya yang terbunuh. Mungkin ini suasana pada saat itu berbeda dengan suasana pada saat kita lagi tenang gitu kan. Jadi tidak bisa ditarik di arus atau di keadaan seperti kita sekarang. Ringkas cerita, akhirnya ya dibuanglah jantung Hamzah itu, dan ini yang terukil dalam buku-buku sirah ya. Dibuanglah oleh Hindun, kemudian Hindun pun pulang ke Mekah. Dan Nabi SAW ya, yang paling menyedihkan beliau di perang Uhud ini, yang pertama adalah terbunuhnya Hamzah radhiyallahu anhu. Karena matinya bukan mati biasa. Mati ditombak, kemudian dibelah dadahnya tadi. Yang kedua adalah berkhianatnya beberapa sahabat. Bukan berkhianat sebenarnya ya. Mereka tidak niat itu, ya mereka tidak niat itu. Saya tidak membahasakan berkhianat sebenarnya, tapi mereka ya apa namanya terbawa dalam ijtihad upaya mereka. Karena waktu 43 orang itu turun dari gunung pemanah, itu mereka memang sudah melihat pasukan musyrikin pergi, memang udah kosong kancah peperangan. Jadi mereka bukan niatnya berkhianat, ya, bukan sengaja meninggalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap itu dianggap oleh para ulama. Ya, dinukil bahwasanya itu pelanggaran, dan nanti kan kita lihat dari pelajaran-pelajaran di perang Uhud. Baik, setelah Uhud langsung, ulama sejarah menulis ada perang lagi, tetap dinamakan Ghazwah, karena Ghazwah ini istilah kalau Nabi SAW hadir di situ. Nabi SAW hadir di situ. Maka ada peperangan yang bernama Hamrat Asad. Hamrat Asad ini, Hamra ini sebenarnya istilah mu'annath ya, di dalam bahasa Arab itu. Jadi biasa digunakan untuk perempuan dari kalimat Ahmar, ya, ahmar yang berarti merah, gitu kan. Kemudian Asad ini singa. Ada sebuah gunung kurang lebih, kalau Bapak Ibu dari kota Madinah menuju ke Dzul Khulaifah, Bir Ali, tempat orang biasa mikot niat gitu kan. Kurang lebih sekarang itu sekitar 20 km dari situ. Di sebelah kiri jalan itu ya, ada sebuah gunung besar sekali berwarna merah. Dan gunung itu memang seperti satu gunung utuh, tapi gunungnya bukan ngerucut bagian atasnya, tapi dia memanjang, melebar. Ya, warnanya merah. Maka itu namanya Hamrat Asad. Di situ dulu ya, Nabi SAW melakukan atau mempersiapkan peperangan. Kisahnya begini. Waktu orang-orang Quraisy sudah meninggalkan kancah peperangan, sudah kelihatan mereka semua sudah menuju ke Mekah, Nabi SAW turun dari Gunung Uhud, kemudian mengumpulkan korban-korban dari para sahabat dan menguburkan mereka, diantaranya Hamzah dan Mus'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ada 70 orang ya, saya tidak sebutkan namanya semuanya, tapi yang sangat disorot oleh para ulama dua orang sahabat, yaitu adalah Hamzah paman Nabi dan Mus'ab ibn Umair pemegang bendera Nabi SAW. Dan juga sudah saya ceritakan pada pertemuan yang lalu. Ringkas cerita adalah Nabi SAW menguburkan mereka, kemudian baliklah ke Madinah. Baliklah beliau ke Madinah. Begitu masuk di pintu gerbang Madinah, dan itu terjadi, Uhud ini kan hari Sabtu ya. Menjelang asar, orang-orang Quraisy sudah memenangkan peperangan mereka, lalu mereka pulang, pas tiba di Madinah, maghrib. Tanggal 15 Syawal, hari Sabtu tuh. Tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Lalu keesokan harinya, selepas sholat subuh, muadzin Nabi SAW mengiklankan langsung instruksi dari Nabi SAW, semua yang ikut di perang Uhud kemarin, khususnya yang ikut di perang Uhud, baik dalam keadaan dia luka ya, atau tidak, kembali menunggangi kendaraannya, memakai baju perangnya, kemudian keluar bersama Nabi SAW. Dan khusus ini, khusus perang Hamrat Asad ini tidak boleh yang ikut, tidak boleh ikut kecuali yang ikut di perang Uhud saja. Akhirnya, dan ini disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq ya, dalam sirah beliau riwayat tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, perang Uhud terjadi pada hari Sabtu 15 Syawal, keesokan harinya Ahad 16 Syawal, muadzin Rasulullah SAW menyeru kepada muslimin untuk mengejar musuh. Dan muadzin Nabi SAW ini menyerukan juga bahwasanya yang ikut mengejar musuh hanyalah yang hadir di perang Uhud. Pada saat itu, pada saat yang bersamaan Nabi SAW mengirim pasukan di pagi hari bersama beliau, ya, semua yang hadir di Uhud saja. Kita tahu jumlahnya 700 orang kemarin ya, perang Uhud itu tadinya 1.300 kembali bersama orang-orang munafik, Ubaidillah bin Abdillah bin Salul yang membawa 300 orang, saya 700. Terbunuh pada saat itu 70 orang. Ya berarti 630 orang ini disuruh kembali ikut berperang lagi bersama Nabi. 629, 630 dengan Nabi SAW. Semuanya keluar. Dalam keadaan ada yang sakit, ada yang tangannya patah, putus, ada yang dadahnya luka. Ya itu semuanya keluar dengan keadaan itu. Ada hikmah besar nanti apa yang kita bisa ambil dari sini ya. Ini luar biasa strategi perang Nabi SAW. Ternyata dengan hikmah Allah, pada saat orang-orang Quraisy ini melewati Hamrat Asad tadi, ya, wilayah itu gunung yang besar sekitar 20 km dari Madinah, baru lewatin sedikit, gitu kan? Tiba-tiba mereka saling berbicara satu sama yang lain, orang-orang Quraisy. Ini kenapa kita pulang ke Mekah? Buktinya kita belum memasuki Madinah, kita belum membunuh Muhammad, apa manfaatnya? Kemenangan apa yang kita dapatkan? Mestinya tujuan kita awal untuk masuk ke Madinah dilaksanakan sekarang. Ini kesempatan. Sebaiknya kita kembali nih. Serang Madinah mumpung muslimin kalah. Muhammad terluka. Tentu SAW waktu itu kita sudah jelaskan juga permainan. Terluka Nabi SAW ya. Di pundaknya terluka. Gigi beliau ada yang pecah. Pelipis beliau juga sempat luka. Itu memang terjadi. Maka mereka akhirnya mengambil kesimpulan. Kita kembali saja. Subhanallah. Pada saat itu, tiba dari mata-mata Quraisy. Jadi biasanya pasukan di zaman dulu itu, kalau mereka jalan, biasanya pasukan inti ada di tengah-tengah, ada beberapa orang yang ahli perang dan memang kerjanya itu memata-matai keadaan, itu beberapa orang yang mendahului pasukan inti supaya melihat kondisi di depan aman atau enggak. Kemudian juga ada yang terlambat sengaja. Setelah pasukan jalan mereka terlambat. Gunanya ini untuk melihat apakah ada musuh yang akan nyerang dari belakang atau mungkin ada barang-barang ya pasukan yang tertinggal gitu kan. Ternyata orang-orang Quraisy ada beberapa mata-mata mereka yang belum sempat melewati Hamrat Asad, masih di sekitar Bir Ali ya, masih di sekitar dekat Madinah. Mereka kaget, tersebar berita pada saat itu pasukan muslimin sudah keluar kembali dengan jumlah ratusan orang gitu kan, akan mengejar orang-orang Quraisy. Tentu secara akal sehat ya, dalam peperangan pun tidak mungkin pasukan kalah kemarin kemudian tiba-tiba hari ini sudah siap nyerang lagi, nggak mungkin gitu kan. Kecuali mereka punya kekuatan militer yang baru, yang orang yang kemarin tidak mungkin, pasti mereka letih, capek, nggak mungkin lah gitu kan, tidak masuk di akal. Yang bisa menggerakkan ini memang cuma masalah keimanan. Kalau bukan keimanan, nggak bakalan orang mau keluar lagi kan gitu. Nah, sudah selamat, tidak mati, itu kesempatan dia istirahat di rumahnya. Tapi ini enggak gitu kan. Maka mata-mata ini segera menuju ke Abu Sufyan dan menyampaikan berita bahwasanya Muhammad SAW, Muhammad telah keluar dari Madinah dengan pasukannya, dan orang-orang Quraisy tangkap ini pasukan baru, bukan pasukan yang kemarin gitu kan. Maka orang-orang Quraisy pun mengatakan, Abu Sufyan berkata kepada teman-temannya, bagaimana bisa pasukan yang baru kalah kemudian sudah menyerang kita kembali, bagaimana nih? Diskusikanlah satu sama yang lain pada saat itu. Setelah mereka diskusikan ternyata kesimpulannya adalah kita ini sudah menang, kata orang-orang Quraisy. Kalau kita kembali menghadapi Muhammad sekarang dan kita kalah, maka informasi di Jazirah Arab tentang kemenangan Quraisy ini akan terbalik. Ya, yang tadinya kita menang sekarang jadi kalah. Nama baik kita jadi rusak gitu. Jadi gimana sebaiknya? Akhirnya orang-orang Quraisy mengambil keputusan, tidak usah kita kembali. Kita seakan-akan tidak tahu berita, gitu kan? Pulang aja ke Mekah. Lalu Abu Sufyan mengutus seseorang yang bernama Mu'bad Al-Huza'i. Mu'bad ini memang dalam peperangan itu, subhanallah ya, kalau kita ada peperangan zaman dulu ini, mereka punya kesiapan-persiapan yang luar biasa gitu. Ada orang yang bagian mengintai, memata-matai. Ada bagian orang khusus untuk merawat orang-orang sakit. Ada bagian khusus memang untuk di bagian pesan depan pasukan. Ada yang memang pemberani-pemberani. Ada pasukan kuda, memanah, tombak, beragam macam. Ada juga memang khusus ya, di dalam pasukan-pasukan itu ada di pasukan kafir, ada pasukan Islam. Ini yang bisa menyusup ke musuh, mengerti bahasa musuh dan memasukkan ketakutan-ketakutan di musuh. Ya, jadi menyebarin isu. Nah, orang-orang Quraisy punya seseorang yang bernama Mu'bad Al-Huza'i. Dan ini Mu'bad ini memang mengerti bahasa-bahasa sahabat gitu kan. Dia bisa menyamar lah ya istilahnya, lalu dia menyelinap masuk di tengah-tengah pasukan muslimin. Pada saat dia masuk ke pasukan muslimin dan dia lihat, dia tahu ini orang-orang yang kemarin ikut perang, gitu kan? Ada yang luka, tapi mereka dengan semangat pergi berperang. Maka Mu'bad pun ini bingung. Kalau begitu berarti ini bukan main-main ini. Orang yang sudah siap mati, gitu kan? Kalau pasukan baru mungkin masih bisa ditakut-takutin. Kalau pasukan lama udah sulit, gitu kan? Berarti ini satu hal yang luar biasa. Kalau pasukan lama yang masuk berperang lagi, emang mereka mau cari mati, gitu. Lalu Mu'bad pun ini menyebarkan isu bahwasanya orang-orang Quraisy sekarang ini, dia cuma isukan, bisikan ke beberapa sahabat, kita sudah tahu berita kalau sudah didengar oleh dua orang itu sudah sampai kemana-mana gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau jaga rahasia, emang jangan cerita sama orang. Satu orang pun jangan. Percuma biar Bapak Ibu bilang jangan cerita ya, pasti dia cerita. Walaupun ada imannya, nanti dia bilang, minimal dia cerita sama istri atau suaminya. Teman saya cerita, katanya sih jangan cerita orang, kan gitu. Sudah tahu, tapi cerita sama pasangannya nggak boleh itu. Khianat terhadap amanah mestinya nggak boleh gitu kan. Tapi seperti itulah. Sampai dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, kalau kau ingin rahasiamu terjaga, maka jadikan rahasia itu antara kamu dengan dirimu saja. Kalau sudah sampai ke orang kedua saja sudah sebar kemana-mana itu, sudah nggak mungkin, kan gitu. Maka disebarlah, ini Mu'bad ini punya keahlian di situ. Dia datangin beberapa sahabat yang lagi duduk pada saat itu, lagi ngumpul gitu kan. Lalu dia mengatakan, Abu Sufyan katanya beritanya ini akan datang sekarang balik dari setelah Hamrat Asad, balik mau menyerang Madinah. Dan mereka sekarang dengan semangat lebih besar lagi dan seterusnya lah. Kan, gitu. Tersebar ada di tengah-tengah kaum muslimin berita itu, gitu kan. Tetapi subhanallah, Nabi SAW pun waktu mendengar tidak terpengaruh. Dan Nabi mengatakan, jangan kalian terpengaruh dengan isu itu. Dan tetap kita akan menuju ke Hamrat Asad. Nabi SAW lalu mengatakan, saya akan mengirim berita kepada pasukan Quraisy bahwasanya kami akan menantang mereka di Hamrat Asad. Si Ma'bad al-Khuzai ini lalu kembali ke pasukan musyrikin dan berkata, gitu kan, ini kayaknya gak main-main nih Abu Sufyan. Muhammad tidak terpengaruh dengan isu yang saya sebarkan, dan juga ya, dan juga dia sekarang akan berkemah dan menantang kita semua bertemu di Hamrat Asad. Sampai berita itu kepada orang-orang Quraisy, dan sebentar lagi utusan Muhammad SAW akan datang. Jadi Nabi SAW mengutus satu orang, dan zaman dulu itu kalau mau ngirim, kalau dalam kancah peperangan atau hampir akan berperang, kadang-kadang untuk berbicara agak sulit. Kalau datang mungkin dalam kondisi emosi atau sudah dekat peperangan, maka mereka biasanya memanah, ya, memanah, melempar dengan panah itu surat yang diinginkan sampai ke target, gitu kan. Dilemparlah anak panah dengan surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke pasukan orang-orang Quraisy ini bahwasanya kami menunggu kalian di Hamrat Asad. Maka orang-orang Quraisy pada saat itu tidak berani, ya, tidak berani. Mereka sudah ragu, nggak mungkin kita, berbahaya kalau kita kembali ini. Karena ini pasukan-pasukan yang memang dasarnya kemarin sudah seperti apa ya? Kalau mesin mobil itu sudah dipanasin, gitu kan? Pasti mereka ini sudah siap perang. Beda dengan orang yang baru mau masuk ke medan perang, belum kenal, belum tahu, belum merasain. Ini orang sudah ngerasain suka dukanya. Apalagi mereka lihat teman-temannya dibunuh, ada yang orang tuanya dibunuh. Ini siap mati mereka semua. Maka akhirnya mereka pun, orang-orang Quraisy pun mengambil keputusan lebih cepat, mempercepat langkah untuk kembali ke Mekah, dan mereka takut. Nah, karena Nabi SAW pada saat itu menunggu di Hamrat Asad, khilaf di antara ahli sejarah tentang waktunya, tapi ada yang menyebutkan sampai 3 hari. Ya. Nabi SAW di sana, dan akhirnya tersebarlah berita di Jazirah Arab bahwasanya bukan muslimin yang kalah, tetapi muslimin mengejar Quraisy, ya, setelah terpukul di Uhud, tapi orang-orang Quraisy pun lari. Ya. Orang-orang Quraisy pun lari. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang, para sahabat secara khusus, ya, sahabat secara khusus yang memang menjawab panggilan Nabi SAW pada saat itu. Karena memang 629 orang itu semua datang, semua ikut dalam peperangan, tidak ada satupun yang menolak, gitu kan. Dan juga ulama mengatakan hikmah yang bisa diambil dari strategi perang Nabi SAW, sengaja beliau tidak mengajak orang baru dari Madinah, gitu kan, untuk ikut. Padahal di Madinah itu ada pasukan banyak, kalau mau dibentuk mungkin bisa sampai 2.000-3.000 orang. Nabi SAW bisa lakukan, tapi Nabi gak lakukan itu. Ternyata memang tadi itu secara kejiwaan, orang yang sudah ikut di peperangan itu tidak kaget kalau disuruh perang. Beda dengan orang baru, gitu kan? Beda dengan orang baru. Dan yang kedua, berita tentang kekalahan Nabi SAW di Uhud itu belum menyebar di Madinah, belum menyebar. Kalau ada orang baru yang ikut ke pasukan sekarang ini, ke Hamrat Asad, gitu kan? Yang jadi masalah kalau mereka dengar ada si fulan dibunuh, ada si fulan dimutilasi, nanti mereka jadi takut dan tersebar berita lagi di Madinah yang membuat kaum muslimin ketakutan, gitu kan? Jadi hikmah-hikmah yang sangat luar biasa dari strategi perang Nabi SAW. Dari sisi lain tadi, untuk menakut-nakutin musuh, memang musuh akan takut karena ini orang-orang yang sudah terlibat dalam peperangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran tentang sahabat-sahabat yang 629 orang tadi itu, yang 630 bersama Nabi SAW, dipuji oleh Allah. Al-Imran urutan 3 ayat 172. Dan perlu saya tekankan Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada hari ini, ya, yang luar biasa dari pelajaran Uhud, ya, sampai saya terus terang waktu ngetik di laptop saya itu ya tercengang dan luar biasa gitu. Kejadian Uhud ini luar biasa. Nanti akan saya bacakan ayat dalam surah Al-Imran. Allah sedang berbicara langsung dengan para sahabat. Itu luar biasa. Ya, nanti kita dengarin ayatnya. Dan ini kita sedang bicara masalah sejarah, teman-teman sekalian. Dan ini bukan dongeng. Ini bukan dongeng. Ini sejarah, itu artinya fakta yang pernah terjadi di kalangan manusia sebelum kita. Itu sejarah namanya. Gitu kan? Jadi ini bukan dongeng. Dan kita akan lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan para sahabat secara langsung dalam surah Al-Imran. Ada banyak ayat nanti akan kita sebutkan. Di antara salah satunya adalah surah Al-Imran urutan 3 ayat 172. Allah SWT memuji para sahabat yang kembali langsung ikut berperang bersama Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul karh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara mereka dan yang bertakwa mendapatkan pahala yang sangat besar. Artinya memang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah ya, bagaimana mereka langsung merespon permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada beberapa pelajaran penting yang kita ambil dari perang Uhud ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pentingnya ketaatan pada pemimpin. Dan ketaatan pada pemimpin adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang pemimpin itu? Pemimpin negara, pemimpin perang, pemimpin di safar, ya, yang dikenal dengan Amir Safar. Yang Nabi SAW mengatakan, janganlah ya, dua atau tiga orang di antara kalian musafir kecuali sudah menunjuk satu orang menjadi Amir Safar, pemimpin dalam safar. Jadi pemimpin ini harus ditaatin. Dia bilang berhenti ya berhenti, dia bilang makan ya makan, dia bilang minum ya minum, sampai saking pentingnya pemimpinan dalam Islam tuh. Sampai safar pun disuruh begitu. Kita kalau sholat berjamaah, imam kan pemimpin, imam buat apapun kita ikutin, gitu kan? Seperti itu. Kalau imam misal lagi sholat salah nih, lalu bapak ibu, bapak bilang subhanallah, ingatin dia misalnya, dia salah rakaatnya, tapi dia nggak mau, tetap aja dia sholat. Apa yang kita lakukan? Hah? Patuh. Misal mestinya dia tahiyat nih maghrib misalnya dua rakaat, rakaat kedua dia mesti tahiyat ya, lupa imamnya berdiri langsung, lalu kita bilang subhanallah, ingatin dia, cuma imamnya yakin dia benar, dia anggap masih baru rakaat pertama misalnya, apa yang makmum harus lakukan? Ikut, gak boleh berhenti sholatnya. Imam berdiri kita berdiri lagi. Dia nanti rakaat ketiga sudah, dia baru tahiyat kedua, ditambah satu rakaat, ya kalau sudah diingatkan tidak mau tetap aja. Nanti ya baru kita sujud sahwi. Ya. Tapi wajibnya mentaati pemimpin itu luar biasa dalam Islam. Ya, memang itu satu hal yang tidak bisa dibantah. Ya, ini banyak hal ya, sama dengan pemerintahan ya, yang kita ada sekarang di Indonesia atau negara-negara Islam. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian kita melanggar hal-hal yang berhubungan tidak berbau maksiat kepada Allah. Yang paling sering saya lihat ini, ya karena kita mayoritas muslim lebih banyak pelanggaran, gak boleh langgar lampu merah. Kan gitu. Gak boleh rekayasa data-data. KTP ya KTP yang asli, namanya yang benar, gitu kan. Gak boleh buat-buat sembarangan itu. Itu melanggar peraturan pemerintah, itu maksiat kepada pemimpin, gitu kan. Ini berbahaya, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan masalah itu ya, sebagaimana saya tulis judul subjudulnya di sini adalah ketaatan pada pemimpin adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, dan bermaksiat pada pemimpin berarti maksiat kepada Allah, dan masalahnya akan mendatangkan bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat antara kalian dengan pemimpin kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan pasti baik akibatnya, hasilnya pasti baik. Demikian yang terjadi di kancah peperangan Uhud. Pada saat ada 43 dari sahabat di gunung Jabar Rumat itu turun, dan Nabi SAW sudah instruksikan, jangan turun dari gunung Rumat, bukit Rumat ini, ya, bukit pemanah itu yang 50 orang, jangan turun, walaupun kalian melihat kami sudah menang. Itu instruksinya memang. Ternyata mereka pada saat lihat sudah menang, berijtihad turun. 43 orang turun, 7 orang sisa, termasuk yang tinggal adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, yang akhirnya terbunuh, dibunuh oleh Khalid bin Walid. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang tidak bolehnya kita melanggar terutama titah Nabi SAW sebagai Nabi dan pemimpin, disebutkan dalam surah An-Nur urutan 24 ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Janganlah kamu jadikan panggilan ya, atau doa rasul di antara kamu seperti ya doa sebagian orang umumnya di antara kalian. Artinya kalau Rasulullah SAW berdoa pasti beda, gitu kan. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada temannya meninggalkan Nabi SAW. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi atau menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW ya, takut akan ditimpa cobaan ataupun ya siksaan yang pedih. Ini pelajaran pertama. Jadi harus patuh pada pemimpin terutama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla ingin memberikan pelajaran pada kaum mukminin bahwa sudah menjadi sunnatullah akan ada menang dan kalah, ada sakit dan sehat, ada muda dan ada tua, ada kaya dan ada miskin. Memang sudah begitu. Ya, ada sedih dan ada senang. Enggak ada orang itu senang terus, enggak ada sampai mati. Enggak ada. Kalau Bapak Ibu faham ini adalah sebuah sunnatullah, sunnah kauniyah, artinya kelaziman yang harus ada, maka kita akan tenang menjalani kehidupan. Orang tahu ada muda, ada tua, gitu kan? Kalau dia sadar ini adalah sunnatullah, maka nanti pada saat tua dia bisa menerima. Kalau orang yang tidak bisa menerima, maka walaupun sudah tua, gayanya seperti anak muda, gak cocok lagi. Tenaganya sudah beda, kulitnya sudah keriput, memang sudah beda. Rambutnya sudah putih, memang sudah gak bisa. Itu sunnatullah. Maka orang yang bisa menerima, oh ya saya sudah tua, udah selesai, udah lewat masanya, itu memang sunnatullah. Sama dengan kalah dan menang, kan gitu. Sama dengan kalah dan menang. Ya, ini pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat terjadi perang Uhud, dan itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau yang punya Quran tolong dibuka. Hari ini kita banyak tadabbur ayat nih, ya. Dan semuanya berada di surah Al-Imran. Ini yang saya bilang luar biasa bagaimana Allah mengajak bicara para sahabat dan menceritakan untuk kita semua yang beriman pada Allah dan Al-Quran ini sampai hari kiamat akan ditilawakan nih ayat-ayat. Ayat cukup panjang ya. Ya, dan saya sudah bilang kemarin atau di awal-awal materi kita, manfaat mempelajari sirah nabawiyah ini kita tahu ya sebab-sebab turunnya ayat. Bayangkan pada saat terjadi kekalahan di Uhud ini, Allah SWT bertubi-tubi terus menurunkan ayatnya non-stop. Al-Imran urutan 3 dari ayat 121 sampai 179. Ini ayat yang panjang ya. Di sini hanya ada satu ayat yang tidak masuk dalam kasus perang Badar, itu adalah ayat 130-nya. Jadi 121 sampai 179 semua berhubungan dengan masalah perang Uhud kecuali satu ayat yang 130. Ini tuh. Jadi 121 sampai 129 kemudian dilanjut 131 sampai 179. Kalau ada yang tanya, Ustaz kenapa bisa terselip 130 itu di tengah-tengah? Itu masalah riba ya. Masalah riba. Memang ayat-ayat Al-Qur'an di zaman Nabi SAW turun sesuai dengan kasus. Lalu Nabi SAW yang mengatakan letakkan ayat ini di sini sesuai dengan perintah Allah, letakkan ini di surah ini, letakkan dia nomor ayat sekian, gitu kan? Seperti itulah. Jadi memang Al-Imran ayat 130 tidak berhubungan dengan masalah perang Uhud, tapi dia terselip di tengah-tengah dari 121 sampai 179. Ya, subhanallah. Baik, saya mulai bacakan dulu 121 sampai 129 dulu ya. Kena 130 dipotong dengan bukan berhubungan dengan saksi bahasan Uhud. Nanti kita lanjut 131 sampai 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lilqital. Wallahu sami'un 'alim. Idz hammat ta'ifatan minkum an tabshala wallahu waliyyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawimin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillahil azizil hakim liyaqta'a tarafan minal ladina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin laisa laka minal amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Terjemahannya 121, dan ingatlah hai Muhammad, ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumahmu meninggalkan keluargamu, maksudnya hari Jumat pada saat itu ya, beliau keluar dari rumahnya dan terjadi peperangan di hari Sabtu, akan menempatkan dan engkau akan menempatkan para mukmin, orang-orang mukmin pada beberapa tempat lokasi untuk berperang, maksudnya di Uhud. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 122, ketika dua golongan dari kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya. Jadi waktu Nabi SAW mau keluar perang Uhud, kalau Bapak Ibu masih ingat, kan sempat Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu Nabi SAW bilang apa? Saya memilih untuk tinggal di Madinah. Kenapa? Karena beliau mengatakan saya sempat mimpi. Ya, masih ingat ya, beliau mengatakan saya mimpi pedang saya retak gitu kan, atau bengkok. Kemudian saya mimpi juga ada seekor sapi yang ya, disembeli. Lalu saya mimpi juga saya masuk ke dalam sebuah ya, benteng yang sangat kokoh. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa kira-kira takwilnya? Kata Nabi SAW, kalau pedang saya bengkok itu berarti ada ya, ya apa namanya, keluarga saya yang terbunuh. Itulah Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian sapi yang disembeli adalah adanya beberapa sahabat saya yang akan terbunuh, dan saya masalah saya masuk ke sebuah benteng yang kokoh adalah saya masuk ke Madinah dan berlindung di sana. Lalu ada beberapa sahabat itu termasuk Hamzah sendiri memang radhiyallahu anhu, dengan hikmah Allah mengatakan, ya Rasulullah, keluar aja, jangan di Madinah, gitu kan? Lebih baik kita berperang aja, lebih baik kita berperang, keluarlah hadapi mereka, tidak usah takut. Gitu. Waktu itu kebetulan ada dua kubu sahabat. Ada yang mengatakan keluar, ada yang mengatakan tidak, gitu kan? Termasuk di sini nanti akan kita titik beratkan. Uhud ini adalah pelajaran yang luar biasa. Allah akan membongkar kedoknya siapa orang-orang munafikin. Dan di sini Ubaidillah bin Abdullah bin Salul, pimpinan munafikin, memang pada saat itu mengatakan kepada Nabi SAW juga, wahai Rasulullah, kita tinggal di Madinah aja, enggak usah keluar, hadapin orang Quraisy dalam Madinah, gitu kan? Ternyata Nabi SAW tetap memilih pendapat para sahabat karena yang dominan adalah keluar. Maka Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya lalu pakai baju perang, gitu kan? Begitu sudah lengkap dengan baju perangnya, baju besi, topi besinya dan semuanya. Lalu kemudian beberapa sahabat sempat berkata, mungkin kita ini memaksa Nabi SAW, maksudnya jangan dipaksa. Biarin aja Nabi mau di Madinah aja, gitu kan? Lalu mereka bilang, ya Rasulullah, gak apa-apa kalau Anda mau di Madinah, kami ikut dengan Anda. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Dan tidak layak seorang nabi yang telah menggunakan baju perang kemudian membukanya kembali sampai Allah memutuskan menang atau kalah. Maka Nabi SAW pun keluar. Ubaidillah bin Abdullah bin Salul ini juga ikut-ikutan keluar. Ya, tapi dia sengaja saja ingin membuat shock terapi bagi para sahabat. 300 orang dari sukunya diajak sama dia. Kemudian pada saat di tengah jalan, nanti saya jelaskan itu ya. Ternyata dia pulang, gitu kan. Dia tarik pasukannya 300 orang itu untuk yang mengganggu, membuat shock terapi bagi para sahabat. Di sini Allah mengatakan, ingatlah ketika dua golongan di antara kamu ingin mundur karena takut. Tafsir yang pertama adalah tadi dua kelompok yang menganggap lebih baik di Madinah dan tidak usah keluar. Yang satu mengatakan keluar. Pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud di sini adalah pada saat 300 orang pasukan Quraisy, gitu kan? 300 orang pasukan munafikin pulang ke Madinah. Ada dua suku dari sahabat Ansar, suku Bani Salamah namanya, dengan suku Bani Harithah. Ya, dua ini dari orang-orang Ansar, ikut-ikutan balik gitu, ikut-ikutan balik. Maka mereka pun dikejar oleh Abdullah, ya. Radiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin Haram. Ya. Itu mengejar lalu menasihati mereka, akhirnya dua suku ini kembali. dua suku ini kembali kancah peperangan, tapi yang orang-orang munafik 300 enggak ada yang mau kembali. Lalu Allah SWT mengatakan, ingatlah ketika dua golongan tadi diantara kamu, Banu Salama dengan Banu Haritha, yang ingin mundur dari kancah peperangan karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Udah enggak usah khawatir, Allah akan memberikan kemenangan. 1, 2, 3, sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badr. Padahal kalian pada saat itu sangat lemah, jumlahnya lebih sedikit, 1000 lawan 314, peralatannya juga lebih sedikit, orang-orang Quraisy pada saat itu dengan persiapan perang, sementara sahabat hanya persiapan merebut karavannya Abu Sufyan, gitu kan? Tapi Allah berikan kemenangan. Karena itu bertawakallah kepada Allah agar kalian bersyukur, artinya serahkan urusan kepada Allah. Sudah jihad-jihad, mau ke masjid sholat hujan ya sudah, tetap pergi, jalan aja, gitu kan? Tawakal kepada Allah SWT. 1, 2, 4-nya, ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, hai Muhammad, apakah tidak cukup bagi kalian kalau Allah akan bantukan kalian 3000 malaikat yang turun dari langit? Artinya Allah akan turunkan di perang Uhud 3000 malaikat. Waktu di perang Badr ya, ada turun malaikat 1000 membantu mereka. Ini 3000 malaikat akan turun membantu mereka. Asal mereka bertawakal kepada Allah, Allah akan bantu. Jadi nanti jumlahnya 3000 malaikat tambah 700 sahabat, gitu kan. Kata Allah dalam 125 ayatnya, ya pasti kan akan mengatakan cukup, dan pasti cukup kalau 3000 malaikat. Satu malaikatnya sudah cukup untuk melawan musuh, apalagi 3000. Jika kalian bersabar dan bersiap siaga, kata Allah, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga, niscaya Allah akan menolong kalian dengan 5000 malaikat yang memakai tanda. Artinya kalian bisa melihat malaikat itu. 1, 2, 6-nya, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan tadi itu dari malaikat kecuali sebagai kabar gembira agar kalian bisa menang dan agar hati kalian tenteram, dan kemenangan itu hanya milik Allah karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 1, 2, 7, Allah menolong ya kalian di perang Badr dengan memberi bala bantuan untuk membinasakan sebagian segolongan orang-orang kafir, maksudnya orang Quraisy, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. 1, 2, 8, tidak ada sedikit pun campur tangan kalian dalam urusan itu, atau Allah memberi taubat mereka. Jadi tidak ada urusan, kalian tidak tahu menahu. Kadang-kadang, masih ingat di perang Badr itu, ada sahabat yang bilang, saya pernah mengejar seorang Quraisy dari belakang, pada saat saya baru mau menebas lehernya, lehernya sudah terbang sendiri, sudah putus, gitu kan. Lalu saya nggak tahu siapa yang menebas lehernya, gitu kan. Nanti setelah perang Badar baru mereka tahu. Apa kata Nabi SAW, maukah kalian bedakan, maukah kalian tahu apa bedanya antara korban kalian dan korbannya para malaikat? Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, kami ingin tahu. Kata Nabi SAW, di setiap tebasan pedang malaikat itu ada api, ada bekas terbakar. Jadi kalau ada kepala musuh yang putus, kemudian ada bekas terbakar di lehernya, itu berarti malaikat yang menebasnya. Maka sahabat ini baru tahu. Dan juga Allah memerintahkan para malaikat untuk memotong jari-jari orang-orang kafir Quraisy pada saat di perang Badr ya. Jadi bukan sahabat yang lakukan itu. Maka sahabat-sahabat pun jadi tahu pada saat itu. Kata Allah SWT, tidak ada sedikit pun campur tangan kalian dalam urusan itu. Atau Allah menerima taubat mereka kalau mereka taubat, atau mengazab mereka karena sungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Ini waktu di perang Badr Allah ingatkan kembali. 1, 2, 9, kepunyaan Allah lah ada apa yang ada di langit dan di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini mungkin ada bapak ibu yang tanya, kalau Allah bilang dalam ayat tadi ada malaikat yang akan turun 3000, kalau sabar Allah akan kasih 5000, nah, apakah memang malaikat turun di Uhud? Maka jawabannya ulama mengatakan, malaikat pada saat peperangan pertama ya, para sahabat menyerang musuh dan mereka kalah, gitu kan? Mereka buyar pada saat itu. Itu malaikat sudah standby menunggu. Malaikat sudah standby melihat kalau muslimin membutuhkan, maka langsung diserang, ya, gitu. Jadi malaikat sudah hadir yang 3000 itu. Dan kalau mereka muslimin lebih kewalahan lagi akan dicambah oleh Allah SWT jadi 5000. Jadi malaikat hadir tapi tidak mengikuti peperangan pada saat itu, dan mereka tidak jadi membantu kaum mukminin pada saat mereka kalah karena ada tadi ya pengkhianatan, tanda kutip ya, ada tadi 43 orang sahabat yang tidak mengikuti Nabi SAW. Maka para malaikat mengangkat tangan mereka, tidak ikut membantu pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap saja pada saat itu, walaupun sudah terkalahkan kaum muslimin gitu, tetap memberikan semangat ya. Seperti firmannya Al Imran, lanjutan tadi ya. Jadi 1:3 tadi 1 sampai 129 ya. Baik. Mohon maaf tadi saya keliru. Jadi 1:2 sampai 1:29, 1:30 sampai 1:38 itu bukan Badr, bukan Uhud. 1:30 sampai 1:38 itu bukan masalah Uhud. Kita langsung masuk ke 1:39 sampai 1:79 ya. Sekarang saya bacain 2 ayat dulu, 1:39 sampai 1:41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah memberikan motivasi kepada orang-orang beriman yang telah terpukul di Uhud tadi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum karhum faqad massal qauma karhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbul zalimin wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Janganlah kalian bersikap lemah, jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kalian beriman. Artinya walaupun kalian tersebar berita kalian kalah, itu enggak masalah. Jadi itu tidak masalah karena kalian tetap orang-orang yang lebih mulia daripada orang-orang kafir itu. 1:40, jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, terkalahkan, luka, sakit hati ya, ketakutan, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badr, perang sebelumnya, juga terluka yang serupa. Dan masa kejayaan juga kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia. Tadi sunnatullah ya, muda tua menang kalah itu kami gilirkan kata Allah di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Sebagian di antara kalian dijadikan dan dipilih menjadi syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran nanti akan saya sebutkan. Tapi ingat saja ya, ayat-ayat ini nanti akan saya titik beratkan di poin-poin terakhir nanti. Beberapa pelajaran atau beberapa kaidah yang diambil dalam hukum syar'i berhubungan dengan perang Uhud ini. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala memang menyortir ya orang-orang yang akan mati syahid. Memang Allah pilih itu. Jadi kalau bapak ibu masuk ke kancah peperangan, gak usah khawatir asal sudah masuk di medan jihad, udah ikut dengan pasukan, gak usah mengkhayal mati. Gak bakal mati kecuali memang niatnya ikhlas mau mati syahid. Gak bakal mati syahid. Gak bakal, karena kalau dia mati syahid. Itu kan asal dia ikhlas mau meninggal. Tapi kalau dia tidak ikhlas maka tidak meninggal. Subhanallah. Sampai para ulama, ada sebagian ahli sejarah, saya kagum mereka berhasil menyusun jumlah syuhada dari pertama peperangan Nabi SAW sampai sekarang. Walaupun ada jihad, itu jumlah yang masuk peperangan yang mati jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan yang mati sekian belas, gitu kan? Yang mati sekian dari seluruh pasukan itu lebih banyak yang selamat tidak mati, karena Allah SWT memilih memang mereka. Pelajaran yang ketiga adalah Allah Azza wa Jal berbicara langsung kepada orang-orang yang beriman. Dan ini ayatnya yang kita akan baca cukup panjang. Dan ini sekaligus Allah membongkar kedoknya orang-orang munafikin. Coba renungi tadabbur ayat-ayat ini ya. Saya akan bacakan satu persatu ayatnya. Dari ayat 142 sampai 179. Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan para sahabat. Jadi seperti berbicara dengan kita. Coba kita renungin. Seperti kita hadir pada saat itu. Apa yang Allah bilang di 142? A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum. Ya. أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah siapa orang-orang yang jujur memang mau berjihad di antara kalian dan siapa orang-orang yang sabar. Artinya enggak mungkin lah gitu kan, kalian bisa langsung difonis sebagai orang yang beriman kalau enggak diuji. Allah mau tes benar enggak. Kita sekarang kalau sekolah, dari mana sekolah tahu anak ini memang benar prestasi, guru tahu murid ini memang faham, dites, gitu kan? Ada ujian, ujian itu untuk mengetahui prestasinya. ditanya, faham gak? Gitu kan? Dilempar pertanyaan, dilihat respon jawabannya bagaimana. Seperti itu, kurang lebih pemahaman ayat. Allah mengatakan, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja? Ya, sebelum kalian diuji dan dites. Allah mau tahu, benar gak mengejar surga? Lalu Allah mengatakan di ayat 143, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tandurun. Perhatikan di sini Allah gunakan dhamir mukhatab, ya, antum. Allah lagi bicara dengan para sahabat nih. Allah mengatakan apa, sesungguhnya kalian mengharapkan mati syahid. Waktu Nabi SAW motivasi di Madinah, mati syahid itu begini, fadilahnya begini. Mungkin kalau saya sebutkan hadis-hadis mati syahid, Bapak Ibu sekarang berharap mati syahid, gitu kan? Tapi apa kata Allah? Kalian dulu mengharapkan mati syahid karena dengar fadilahnya. Sebelum kalian menghadapinya, belum berhadapan di peperangan nih. Sekarang kalian melihat dengan mata kepala mati syahid. Apakah kalian sudah kerjar enggak? Ini sekarang musuh depan mata, tinggal tunggu nih. Lawan aja dia duel. Kamu terbunuh mati syahid. Nah, siapa sekarang ini yang mau mati syahid? Ayo, silakan. Gitu kan? Jadi Allah bilang gitu. Ayo, silakan. Yang mau mati syahid di depan mata kelihatan, ayo. Kalau dulu orang lagi duduk kayak di masjid gini, mau jihad enggak Bapak-bapak? Mau. Coba kalau lagi ribut. Benar enggak? Ya, mungkin 10% aja yang mau di depan sam pertama, gitu kan? Ya, itu enggak gampang memang. Jadi Allah uji. Benar enggak? Selama ini kamu mengatakan kami mau mati syahid, mana? Ayo buktiin. Sekarang depan mata nih. Memang ada beberapa sahabat yang luar biasa gitu, ya. Seperti pernah saya jelaskan, banyak beberapa contoh-contoh sahabat itu, memang mereka bilang, kami mencium bau surga, ya, bau surga di kancah peperangan Uhud, masuk memang menyerang musuh, gitu kan. Sampai ada sahabat tidak ditemukan sedikit pun potongan badannya. Nanti adiknya kenal, itu dari cincinnya kalau nggak salah yang tergeletak di tangannya yang terputus gitu. Memang betul-betul dia mau mati syahid. Allah kasih. Dan sudah pernah saya bilang ya, kata kunci supaya berani mau berjihad, kalau memang Allah mudahkan itu satu waktu dikumandangkan dengan izin Allah, dan Allah mudahkan kita ikut insya Allah, maka kata kuncinya adalah ketahuilah teman-teman sekalian, tidak mungkin kita mati kalau ajalnya belum datang. Mau diinjak sama tank kah, mau dilemparin rudal kah, yang tidak masuk di akal manusia, kalau belum ajal tidak bakal mati. Sudah itu konsep keimanan kita. Dan pada saat kita sedang ditusuk oleh musuh, dan memang pada saat itu mati datang, gak dirasa lagi tusukannya. Gak dirasa lagi tebasannya di leher. Gak dirasa lagi apalah ya, yang disiram mungkin timah lah atau apa, itu gak dirasa lagi. Karena semua orang yang mati hanya merasakan satu, sakaratil maut. Dia cuma lihat malaikat cabut ruhnya, dia gak lihat lagi tuh. Mau ada orang yang terbakar di atas pesawat, pernah saya kasih contoh kan, ditabrak kereta api, tenggelam di lautan, dimakan ikan, dia gak bilang lagi, aduh kepala saya hancur ditabrak kereta api, enggak. Dia gak bilang lagi, aduh badan saya sakit dicabit-cabit ikan, enggak. Dia gak bilang lagi, aduh badan saya panas karena kena api meledaknya pesawat, enggak itu lagi. Semuanya cuma lihat malaikat cabut ruhnya, orang beriman ruhnya mudah keluar, ya, dan orang kafir ruhnya susah keluar, sakit. Selesai itu konsepnya. Jadi kalau kita faham itu, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Makanya para sahabat yang betul-betul jujur dengan keimanannya, masuk di kancah peperangan, memang mau mati. Memang mau mati gitu. Memang mereka cari itu, masuk paling pernah, memang berperang. Tahu bahwasanya kalau saya ditusuk pun tidak sakit lagi, udah gak masalah. Dan memang gak setengah-setengah. Masuk di kancah peperangan itu memang betul-betul tangannya pun terputus, maju lagi. Pokoknya sampai saya mati, gitu kan. Seperti itulah gambarannya. Jadi Allah mengatakan kalian dulu, bayangkan ya, Allah gunakan walaqad kuntum, kalian dulu. Allah bicara sama para sahabat, dan kita juga orang beriman yang baca ini tersentuh semestinya. Allah bicara sama kita semua. Tatamannaunal maut, kalian dulu mau mati syahid. Min qabli, pada saat dulu dijelaskan, antalqahu, sebelum kalian lihat dengan mata kepala. Faqad ra'aytumuhu, sekarang kalian sudah saksikan nih, ini di kancah peperangan, kesempatan nih kata Allah. Wa antum tandurun, kalian lihat depan mata kepala, ayo buktiin. Ya, dengan siapa yang mau buktiin itu? Ayat 144-nya kata Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha shay'a. Wasayazillahu syakirin. Ingatlah wahai seluruh orang yang beriman, sahabat dan kita semua, Muhammad itu hanya seorang utusanku saja, kata Allah. Hanya seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya banyak rasul-rasul. Di Uhud sempat tersebar berita apa? Nabi SAW meninggal. Waktu tersebar Nabi SAW meninggal, banyak sahabat taruh pedangnya. Kata Umar bin Khattab pun berkata, waktu sampai ke telinga saya Nabi SAW meninggal, badan saya semua jadi lemas, tulang-tulang saya semua jadi lemas, saya terduduk di tanah, dan saya meletakkan pedang dan perisai saya. Udah, putus asa. Gitu kan? Apa kata Allah SWT? Termasuk Umar bin Khattab dan semua sahabat pada saat itu yang patah semangat lagi. Apa kata Allah? Apakah kalau Nabi itu, Muhammad cuma utusanku saja, kata Allah. Apakah kalau dia wafat atau dibunuh, kalian murtad meninggalkan agama? Ya. Kalau Nabi kalian yang saya utus itu mati, kalian murtad meninggalkan agama atau balik ke belakang, maksudnya meninggalkan agama, balik kepada kufuran. Barang siapa yang balik ke belakang, maksudnya adalah kufur, gitu kan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atau tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah, tidak mengurangi sedikitpun dari kekuasaan Allah. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi ini juga satu hal yang luar biasa, ya. Bukan berarti karena jauh dari ustadz yang biasa kita dengar ceramahnya, oh iman saya lemah. Kan gitu? Enggak bisa, bukan ustadz patokannya. Ilmu yang diterima itu sudah diamalin belum? Gitu loh. Itu yang penting. Amalkan dan semuanya karena Allah SWT, maka berbekas di hati itu. Tapi kalau hanya karena lingkungan, hanya karena pengajian, hanya karena ustadz kiainya ada, pas mati kendor semua. Gak bisa, karena dia juga manusia, dia pasti mati. Gitu kan? Apalagi kalau orang yang faham agama, ya berharap mati syahid. Saya dengan izin Allah berharap Allah tutup dengan syahadah. Dan semoga juga orang-orang yang ikhlas begitu Allah tutup. Gitu kan? Karena kita faham fadilahnya. Maka harusnya begitu, jangan sampai ustadznya mati, kemudian tiba-tiba semuanya dikendor, jauh semua dari agama Allah. Karena pada saat itu ada kejadian, ya, sebagian ulama tafsir menjelaskan, waktu tersebar berita Nabi SAW meninggal, maka ada sebagian sahabat yang baru-baru masuk Islam, itu kemudian berpikir untuk menemui Abu Sufyan, lalu meminta pertolongan, artinya, sudahlah kami gak mau melawan, gitu loh. Ada di antara sahabat yang sempat terpikir itu. Sementara, ya, orang-orang munafik juga menyebarkan lagi berita, bahwasanya Muhammad, ya, kalau seorang nabi gak mungkin mati, buktinya mati berarti bukan nabi kalian. Tambah shock lagi banyak sahabat, gitu kan? Orang-orang munafik. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum mukminin dan juga membantah kata-kata orang munafik itu. Ya, kata-kata orang munafik itu. Tentu ayat ini yang sempat Abu Bakar baca pada saat Nabi SAW meninggal dunia untuk menenangkan kaum muslim. Nanti kita akan bahas pada saat meninggalnya beliau SAW. Lalu Allah jelaskan, teman-teman sekalian, kalau masuk ke medan perang, tadi yang saya bilang gak usah khawatir, tidak bakal mati kecuali ajalnya datang. Yang gitu. Tidak sakit lagi kalau memang sudah datang ajal, mau dimutilasi, mau diinjak-injak, gak ada urusannya. Udah gak ada dirasain itu, gak usah khawatir gitu kan. Apa kata Allah tentang masalah itu? Ayat 145-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lanjutin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Sesuatu yang bernyawa, siapapun yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Mau satu negeri, mau 1 juta orang kita hadapin, gak bakal mati. Mau dikeroyokin oleh singa kalau belum ajal, tidak bakal mati. Itu konsep akidah. Mau kena penyakit kanker, mau kena penyakit apa saja yang berat, dokter 10 orang, 100 orang vonis dia akan mati dalam seminggu, tidak mati kalau Allah belum datangkan ajalnya. Itu konsep keimanan kita, gak boleh ragu dengan masalah itu. Gak bakal mati. Kata Allah, sesosok yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, Allah sudah tentukan waktu dan tempatnya. Barang siapa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa menghendaki pahala dunia, ya, maksudnya balasan dunia, ya, niscaya kami berikan kepadanya dunia itu. Siapa yang cuma sibuk minta dunia, takut mati, terus berpikir apa, usaha apa lagi, tidak mau mengeluarkan, bantu orang miskin, Allah silakan, Allah kasih. Dan siapa yang mengharapkan pahala akhirat, mengejar negeri akhirat, kami berikan pula kepadanya akhirat itu. dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Lalu kemudian juga Allah SWT lanjutin, masih berlanjut ayatnya ya, ini terus sampai 179. Ayat 146 kata Allah, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wamastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah menjelaskan para sahabat yang kendor imannya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma kalian, sebelum kalian tuh banyak, kata Allah, dan berapa banyak nabi yang berperang bersamanya orang-orang yang beriman, pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak lemah, mereka pada saat musibah menimpa mereka di jalan Allah, mereka tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ya. Bahkan sebagian ulama menanggapi masalah ayat ini mengatakan, orang-orang yang sangat tebal imannya, memang kuat kepada Allah SWT, biar dia lagi sendiri, musuhnya lagi mengancam apapun, dia menantang lebih besar daripada itu. Dan sudah pernah saya jelaskan ya, saya ingatkan kembali, pernah ada kisah terjadi di Afghanistan. Seorang ini tahun 90-an dulu ya, awal jihad besar di sana memang melawan Rusia. Itu kisah nyata. Ada seorang mujahid lagi jalan, malam hari biasanya kalau lagi jalan di perjalanan peperangan itu kita cuma disuruh lihat pundak teman atau ke arah kakinya gitu kan, enggak lihat kiri kanan supaya memang tidak hilang jejak. Sedikit kita menoleh biasanya kalau di hutan itu kesasar. Subhanallah, dengan hikmah Allah mujahid ini kesasar. Dia pas terang keluar, dia tiba-tiba ada di markasnya orang Rusia. Sendirian, ditawan langsung ditangkap. Tahu ini muslim. Umumnya muslim punya ciri khas, ada jenggotnya, mungkin dahinya hitam, ditangkap. Lalu kata pemimpin Rusianya nih, ini memang mereka kejam. Kalau membunuh memang luar biasa. Dia bilang, sebelum saya bunuh kau, kata si pimpinan Rusia ini, sebelum saya bunuh kamu, hai muslim, saya mau tanya, ya, bagaimana caranya kalian mengalahkan tank-tank kami? Sementara peluru kalian, pelurunya waktu itu cuma pelurunya senjata namanya Kalashnikov. Kalashnikov ini senjatanya orang Rusia, waktu itu dianggap yang paling canggih, kecil. Ya, itu mungkin cuma bisa menembus orang, kalau tank gak bakal tembus lah, istilahnya gitu kan. Tapi kenapa bisa dengan peluru Kalashnikov itu hancur tank-tank kami? Si muslim ini ditantang ya, saya akan bunuh kamu sekarang, gak bisa kamu lepas. Ya, dan orang-orang Rusia yang terkenal, kalau membunuh dia membakar, dia memotong, mau yang kejam-kejam gitu kan, supaya memang orang-orang muslim ini takut gitu. Apa yang terjadi? Si mujahid ini ambil pelajaran. Dia bilang, sambil tersenyum, dia bilang, jangankan peluru-peluru kami, dia ambil tanah, ini pasir, kalau saya lempar di tank kamu terbakar. Itu, jadi dia balik nantang gitu kan. Si pimpinan Rusia bilang, ini mana coba buktinya? Dia bilang, baik, kamu mau saya buktiin? Baik, tapi izinkan saya sholat dulu 2 rakaat. Kata si pemimpin Rusia, sholat sepesukamu. Sholat dia 2 rakaat. Ini si mujahid ini berdoa begini, dia cerita tentang pengalaman dia. Dia bilang, saya bilang, ya Allah, engkau sangat mengetahui tanah itu gak mungkin membakar tank mereka. Gitu kan? Aku pun tahu itu ya Allah, tapi tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Buktikan kebesaranmu kepada musuh-musuhmu ini. Selesai salam, diambil pasir, dilempar ke tanknya, terbakar. Gitu kan? Dan luar biasanya pada saat terbakar, apinya itu seperti loncat ke tank yang sebelah. Terus terbakar tank-tanknya sampai 10, gitu kan. Satu pasir dilempar. Maka orang Rusia ini bilang apa? Berhenti, berhenti. Habis tanknya saya. Disuruh berhenti gitu. Ya subhanallah. Akhirnya si pimpinan Rusia ini, karena keberaniannya mujahid ini. Bayangkan orang kalau berani di jalan Allah SWT, apa yang dia bilang? Pergilah kamu dari sini, saya gak jadi bunuh. Dia takut kalau dia mau bunuh terus gak jadi, gak bisa dibunuh gitu kan. Si mujahid ini pulang lalu cerita kepada teman-temannya, gitu kan. Kadang-kadang orang kalau menggunakan iman itu tidak bisa dijangkau dengan akal, gitu kan. Seperti itu yang terjadi. Dan subhanallah, kata ulama mengatakan wajib hukumnya. Setiap muslim kalau sudah masuk kancah peperangan, tidak boleh ada takut sedikit pun. Yang ada keberanian saja. Tunjukkan keberanian, boleh tunjukkan kesombongan pada musuh. Masih ingat waktu itu di awal perang Uhud yang saya jelaskan, Abu Dujana radhiyallahu anhu, Syammah, sahabat Nabi yang mulia, beliau menggunakan imamah warna merah, jadi punya topi besi. Di atas topi itu dililitkan kain warna merah, gitu kan, imamahnya. Kemudian beliau pakai baju besi, lalu di dadanya juga ditaruh kain ya warna merah. Itu biasanya menunjukkan pada saat itu, saya siap mati, ini warna darah saya pakai, gitu loh. Lalu kemudian dia berdiri di depan musuh, sambil sengaja mengayun-ayunkan pedangnya, lalu memainkan kudanya di depan musuh, gitu kan. Kata Nabi SAW, sungguh perbuatan Abu Dujana ini dibenci sama Allah, kecuali di tempat ini. Kesombongan itu Allah benci. Tapi di kancah peperangan tunjukkan kesombongan itu pada musuh. Pada saat itu tempatnya, gitu. Emang gak boleh tunjukkan kelemahan. Makanya Allah mengatakan, jangan kalian lemah. Jangan kalian merasa hina. Kalian adalah orang-orang yang mulia kalau kalian bertakwa pada Allah. Memang begitu, gitu kan? Harus itu prinsip dasarnya. Lalu kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala lanjutannya adalah wa ma kana qaulahum. Ini ayat 147. Illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Orang-orang yang kokoh tadi imannya itu di kancah peperangan, doa mereka hanya yang diucapkan dari mulutnya, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami ya, yang berlebih-lebihan dalam urusan kami ya. Dan tetapkanlah pendirian kami atau kokohkanlah kaki-kaki kami dalam peperangan maksudnya, dan tolonglah kami terhadap kaum musyrikin atau kaum kafir gitu. Jadi orang-orang yang beriman itu kalaupun ditakut-takutin oleh musuh, mereka makin berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mereka makin kokohkan ya pendiriannya. Kemudian ayat 148-nya fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itulah Allah memberikan kepada mereka kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan dan balasan yang sangat baik di akhirat, maksudnya surga. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah ya, kalau orang, ini motivasi sebagian ulama, kalau orang faham memang benar-benar dalam hatinya dia tahu ayat firman Allah SWT yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan perniagaan, dagang, bisnis, gitu kan? Karena manusia kalau dibilangi bisnis ini langsung terbuka matanya, yang ngantuk jadi segar, gitu kan? Pikirannya untung. Allah pakai bahasa itu. Hai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin, maukah saya tunjukkan kalian kepada kalian bisnis, ya? Tunjikum min azabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari bangkrut dan siksa, penyiksaan, musibah yang tidak baik. Apa kata Allah? Apa bisnis yang Allah tawarkan? Tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Wa rasuli dan rasulnya. Terus diikutkan apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Itu bisnis yang sebenarnya. Jadi kalau orang faham kata para ulama ayat ini, dimanapun ditiupkan kancah jihad, dia sudah hadir di sana. Karena dia tahu, subhanallah, dengan hanya ikut, tunggu musuh tusuk, masuk surga tanpa hisab. 70 keluarga dijamin masuk surga. Nggak ada lagi pertanyaan mungkar nakir. Nggak butuh dimandiin orang mati syahid. Dengan bajunya dikubur begitu. Masuk surga tanpa hisab nanti hari kiamat. Masuk di surga tertinggi, surga firdaus, hanya tinggal tunggu musuh tusuk. Ingat waktu itu di perang, salah satu peperangan juga, saya lupa Uhud atau Badar, yang sahabat lagi makan kurma, gitu kan? Kata Nabi SAW, oh di perang Badar waktu itu. Tidak ada satupun, kata Nabi SAW. Yang hadir di sini kalian yang jihad nih, 300 orang lebih, kemudian mati di kancah peperangan ini kecuali pasti masuk surga. Apa kata sahabat itu? Bakhin, bakhin ya Rasulullah. Bakhin itu indah sekali ya Rasulullah. Ulangin lagi. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mati di sini kecuali pasti masuk surga. Lalu sahabat tersebut makan kurmahnya, lagi 3 butir ya, baru satu dimakan sama dia, lalu dia bilang, innaha lahayatun tawilah. Teman-temannya belum faham nih, di sebelahnya, dia bilang, hidup ini masih lama. Dibuang sama dia yang 2 butir, yang 1 butir pun dibuang sama dia, tinggal yang di mulutnya dikunyah, lalu masuk ke medan perang, dan perang akhirnya terbunuh, gitu kan. Artinya dia bilang, kalau saya harus habisin 3 butir kurma ini masih lama, gitu kan. Karena luar biasanya sudah tahu ini, sudah paham, tinggal tunggu ditusuk mati. Amo apa gitu. Bapak ibu sekalian, kalau kita meninggal dunia, dan kita pasti meninggal ya, perhatikan dan ingat kata-kata ini. Kalau kita meninggal dunia, bapak ibu sekalian, kalau kita sudah mati, kita tidak ingin lagi kembali ke dunia, Itu untuk apa? Untuk kembali ke rumah yang selama ini kita kejar cicilannya, atau kita berusaha isi perabotnya yang bagus, atau kita mau kembali kepada istri atau suami atau anak-anak atau apalah ya, kebun, mobil yang mewah, jabatan, teman-teman, itu sudah enggak ada. Apa yang Allah ceritakan kalau orang mati? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbi irji'un. Wahai Tuhanku, kembalikan saya di dunia. Semuanya akan mengatakan kalimat ini, siapapun dia. Ya Allah, wahai Tuhanku, kembalikan saya di dunia. Untuk apa? Kembali ke mobil yang mewah saya mau pakai lagi, ya Allah. Rumah yang bagus saya mau tidurin lagi ranjang saya yang 100 juta. Ya, atau menggauli istri ataupun berkumpul dengan suami, dengan anak-anak, bukan lagi. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Supaya ya Allah, saya hidup itu hanya untuk mengejar yang amal-amal soleh dulu yang saya lalai kerjakan. Berharap kembali sujud sekali, berharap kembali Quran yang selama ini Bapak Ibu taruh cuma dipajang di tembok kamar, di lemari itu, berharap waktu mati, ya Allah, kenapa saya pajang ya, kenapa saya gak baca gitu. Pada saat kita meninggal, Bapak Ibu sekalian, kita berharap, menyesal kenapa rekening saya itu nolnya banyak, gak saya infakin di jalan Allah. Selama ini cuma bangga, syaitan buat bangga, tuh bertambah lagi tuh, sudah 100 juta, 120, kapan lagi jadi 150, terus begitu. Sehingga pelit tidak infakkan jalan Allah. Kalau kita mati, jadikan apa itu? Warisan. Gak ada yang dibawa ke kuburan. Semua orang nyesal pada saat itu, berharap sujud sekali, kemudian kembali, ya, mati lagi. Apa kata Nabi SAW? Semua orang yang mati, ya, gitu, tidak berharap lagi kembali ke dunia. Maksudnya untuk, ya, untuk kembali ke dunia kalau selain amal soleh, ya, kecuali mujahid. Mujahid itu, kata Nabi SAW, berharap kembali ke dunia untuk khusus ikut perang lagi, dibunuh lagi. Dia sudah tahu nih pada saat ditusuk, kan kita pikir yang masih hidup sakit ya. Orang yang sudah mati syahid itu berharap kembali ke dunia supaya ditusuk lagi, mati lagi. Begitu terus, kata Nabi SAW, dia berharap mati, kemudian ditusuk lagi, hidup lagi, begitu terus ya. Karena dia sudah rasakan bagaimana yang Allah janjikan. Ingat yang kita bahas ayat Al-Quran, bukan dongeng, sebuah fakta lapangan yang kita imani. Ini ayat Al-Quran. Kata Allah SWT lanjutannya ayat 149. Ya ayuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mentaati orang-orang kafir, siapapun yang tidak bukan muslim, kafir namanya, Nasrani, Yahudi, siapa saja, kalau kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran, dan jadilah kalian orang-orang yang rugi. Oh, enggak apa-apa rayain Natal, dukung mereka punya anak. Enggak boleh taatin orang kafir. Ngerti kan? Orang kafir pakai baju begini, saya juga pakai baju begini. Kenapa? Tinggalin, enggak usah. Kitanya lebih mulia beriman kepada Allah. Allah ingatin, jangan ikutin mereka. Lalu ayat 150 Allah mengatakan balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ingatlah, hanya Allah lah pelindung kalian dan dialah sebaik-baik penolong. Lalu 151 kata Allah, musuh kalian sekuat apapun Allah sudah tanamkan, asal beriman. Sanulqi fi qulubil ladina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir yang sedang kalian hadapin. Kalau kalian sedang berhadapan dengan musuh, Allah sudah masukkan dalam hati mereka rasa takut. Disebabkan karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat orang-orang zalim. Lalu Allah mengatakan di dalam 152, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Perhatikan di sini, damirnya, pembicaraannya Allah kayak bicara langsung nih. Walaqad sadaqakumullah. Ya. Allah telah menyampaikan, memenuhi janjinya pada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Walaqad sadaqakumullah wa'adahu idh tahussunahum bi'idni. Hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu. Maksudnya di sini Pada saat perang Badar, Allah buktikan kalian menang, kalian berhasil membunuh mereka, gitu kan? Sampai kalian berselisih dan merasa lemah di perang Uhud, gitu kan? Sebagian ulama tafsir bilang, waktu awal masuk di kancah perang Uhud, kalian bertakbir, kalian semangat, Allah buktiin menang langsung. Hitungan menit menang, gitu kan? Jadi sini kata Allah SWT, sungguhnya Allah telah memenuhi janjinya, berikan kemenangan kepada kalian jika pada saat kalian membunuh mereka dengan izin Allah. Dan pada saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu, maksudnya tadi pemanah turun, gitu kan? Berselisihlah di antara sahabat di atas gunung itu. Dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian suka. Allah sudah lihatkan menang, gitu kan? Kenapa harus ada yang turun dari gunung itu, gitu kan? Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, di antara orang-orang yang 43 turun itu berharap dunia, dan ada di antara kalian berharap akhirat. 7 orang yang tersisa tadi berharap akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian. Akhirnya dikalahkanlah. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kalian. Dan ini keluar biasanya ya. Kemahamurahannya Allah nanti akan kita ambil dalam pelajaran-pelajaran atau kaidah dalam agama. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Artinya nanti kaidah agama ada akan di poin setelahnya. Termasuk dalam memaafkan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat 153. Ini masih panjang, saya percepat sedikit. Idh tus'iluna wa la tal'una 'ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhraakum fa'athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu 'ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, maksudnya di medan perang, waktu kocar kacir itu kan sudah banyak yang terbunuh, kalian lari semua dari kancah peperangan. Ingat pada saat kalian lari dari kancah peperangan dan tidak menoleh kepada siapapun, sedangkan Rasul berada di antara kawan-kawan kalian yang lain dan memanggil kalian. Jadi waktu sahabat pada kocar kacir, Nabi bilang, berkumpullah wahai ibadullah, hamba-hamba Allah di sini, saya adalah Rasulullah, tidak ada kebohongan. Nabi SAW motivasi mereka untuk berkumpul. Karena itu Allah menimpahkan atas kalian kesedihan di atas kesedihan. Kenapa? Karena tidak menjawab panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kalian jangan bersedih hati lagi ya terhadap apa yang luput. Jadi kalian cukup bersedih karena memang kenapa melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu Allah akan angkat kesedihan itu yang menimpa kalian agar kalian pada saat kalian sudah sadarin Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa Allah mengatakan thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra haqqi dhanna al-jahiliyah yaquluna hal lana min al-amri min shay qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilnaha huna qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Jadi sini Allah bongkar kedoknya orang-orang munafik yang 300 orang yang pulang ke Madinah itu. Kan gitu. Allah mengatakan, kemudian setelah kalian berduka cita karena kalah, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa ya kantuk yang meliputi ya segolongan dari kalian. Jadi di sini maksudnya di kancah peperangan itu salah satu ciri khas kata ulama disebutkan dalam perang Badar dan Uhud, kalau para sahabat ya atau untuk mengangkat takutnya para sahabat, Allah SWT membuat para sahabat ngantuk. Jadi orang kalau ngantuk itu takutnya hilang, gitu kan? Jadi bukan tidur ya, tapi ngantuk. Dia antara harus melawan ngantuknya dan melawan rasa takutnya. Jadi ciri khas mujahidin di medan perang itu umumnya pada saat lagi mau berhadapan sama musuh, beberapa saat mereka itu mengantuk. Mengantuk ini pada saat dia bangun dari ngantuknya atau tidur sejenak itu akan membuat mereka berani. Akan membuat mereka berani. Di sini dikatakan, sedangkan segolongan lagi telah ya dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti prasangkaan jahiliyah. Tapi sayangnya ada orang di antara kalian menyangka dengan sangka jahiliyah kepada Allah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu atau campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan ini seluruh milik Allah. Ya. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepada Muhammad. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita atau campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Jadi mereka bilang, sangka buruk dengan Allah. Kalahnya di Uhud ini, Allah memang yang mau, gitu kan. Memang Allah sengaja mau hukum kita, gitu kan. Jadi tidak ada campur tangan kita, ya enggak usah lah, ginilah dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak benar, ya. Allah jelaskan di sini. Katakanlah sekiranya kamu berada, jadi orang-orang munafik tadi itu pada saat dikejar 300 orang itu dikatakan, kenapa kalian tidak ikut? Enggak, kalau kita enggak terjadi peperangan kok, enggak usah, gitu kan. Atau mereka bilang, ah kayaknya kalau terbunuh pun itu terbunuhnya tidak terhormat, ya mereka bahasakan begitulah. Akhirnya kata Allah SWT, sekiranya katakan kepada orang-orang munafik ini ataupun orang-orang mukmin tapi dia ragu dengan mati di medan perang, katakan sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati itu terbunuh juga, ya itu pasti dia akan keluar ke tempat di mana mereka akan terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui isi hati manusia. Lalu ayat 155, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum asyaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari bertemu dua pasukan, maksudnya antara muslimin dan musyrikin, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan. Maksudnya tadi, saya ulangi lagi, di kancah peperangan Uhud tadinya 1000, kemudian 300 orang keluar, itu orang-orang munafik bersama Ubaidillah bin Abdillah bin Salul, gitu kan. Nah, 300 orang ini yang sedang Allah singgung di sini. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari bertemu dua pasukan, kembali ke Madinah dan tidak masuk ke kancah peperangan Uhud, mereka itu digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Kalau mereka mau, minta maaf, taubat, Allah maafin. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ayat 156-nya, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Perhatikan, Allah terus berbicara. Hai orang-orang beriman, hai orang-orang beriman. Ya kalian selalu bahasa yang gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kana 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Hai orang-orang beriman, jangan kalian seperti orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu. Jadi orang munafik yang sudah balik ke Madinah, yang 300 orang tidak ikut, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, maksudnya teman-teman mereka di dalam kota Madinah, gitu kan, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak akan mati dan terbunuh. Jadi waktu sahabat pulang ke Madinah, orang-orang munafik bilang, coba mereka tetap ikut kami itu hari kembali dari Uhud, maka mereka tidak terbunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah ya melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya matinya sahabat memang sudah Allah tentukan meninggalnya pada saat itu. Ayat 157, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan sungguh kalau kalian gugur di jalan Allah, meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagi kalian daripada harta rampasan perang. Ayat 158, wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Kalaupun kalian meninggal dan gugur, tetap kalian juga akan dikembalikan dan dikumpulkan kepada Allah. 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka disebabkan rahmat dan dari Allah kepadamu hai Muhammad, sehingga kamu berlemah lembut dengan mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, ya ini kembali kepada bahasan para sahabat setelah mereka syok dalam peperangan, Nabi SAW tetap berlembut dengan mereka. Berlembut dengan mereka. Kalau seandainya kau berhati keras, hai Muhammad, dan kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena mereka baru terpukul dengan peperangan. Karena itu, maafkanlah kalau ada yang salah di antara mereka. Tadinya pada saat kamu panggil-panggil, ayo berkumpullah, ada yang sempat lari dari kancah peperangan, maafkan saja mereka. Mohonlah ampun untuk mereka kepada Allah, dan setelah itu bermusyawarlah dengan mereka dalam urusan apapun. Dari sini Allah SWT menyuruh para sahabat dimaafkan, diminta tobat kepada Allah, lalu gabung, rangkul lagi mereka, gitu kan, untuk diajak bermusyawarah dalam perkara apapun, ekonomi, politik, peperangan setelahnya. Kemudian apabila kamu telah membuat, ya, membulatkan tekad, sudah niat, sudah berazam, maka bertawakkallah kepada Allah. Lakukan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya. 160, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian, dan jika Allah meninggalkan kalian, tidak memberikan pertolongan, maka siapa kira-kira yang bisa menolong kalian selain Allah? Karena itu hendaklah kalian kembali kepada Allah kalau kalian orang-orang yang bertawakal. 161, wa ma kana lin nabiyyin an yaqul wa may yaqul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Artinya enggak usah repot-repot kalian itu bingung. Kan itu 43 orang pada saat turun dari bukit pemanah, Bapak Ibu sekalian, itu mereka bilang sama teman-temannya, "Tuh harta rampasan perang banyak tuh. Ayo kita turun ambil yuk, kumpulin," gitu kan. Tujuannya mereka mau ngumpulin. Memang orang yang pegang pun tidak boleh ngambil ya. Mereka harus kumpulin, nanti kepimpinan yang akan membagi. Allah SWT memastikan, kalaupun kalian tidak ikut-ikutan ngambil, hai para pemanah, gitu kan, yang mengumpulkan di bawah sudah bertugas. Dan pada saat dikumpulkan di depan Rasul SAW, Rasul tidak akan berkhianat, gitu kan. Rasul tidak akan berkata, Allah SWT, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan yang setimpal dengan perbuatannya, sedang mereka tidak akan dianiaya. 162, afamanittaba ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan Allah dan tempatnya neraka jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali? Apakah sama orang-orang kafir, orang munafik yang akan mati masuk neraka dengan orang-orang yang beriman yang mati tulus berperang di jalan Allah? Tentu tidak, karena orang-orang kafir dan munafik itu akan ke neraka jahannam. Lalu kata Allah SWT, ayat 163-nya, hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Untuk orang-orang yang beriman itu, kedudukan mereka sangat tinggi, bertingkat-tingkat di sisi Allah SWT. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dengan mengutus rasul dari golongan mereka sendiri. Yang paling besar nikmat kalian ada rasul di tengah-tengah kalian, hai orang-orang yang beriman, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa-jiwa kalian, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, Al-Quran dan Sunnah. Dan sungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 165-nya, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada perang Uhud, kamu bersedih? Kenapa harus bersedih? Padahal kalian telah menimpahkan kekalahan dan kesedihan dua kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada perang Badar. Nah, perang Badar mereka lebih sedih. Mereka lebih banyak kekurangan dan hancur. Kalian berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu karena kesalahan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagian ulama tafsir bilang, ada sebagian sahabat yang bilang, kok bisa kita kalah sementara kita beriman? Allah sudah janjikan kemenangan kan? Lalu Allah mengatakan, kekalahan itu datang karena perbuatan kalian sendiri. Karena ada di antara kalian yang ya, tadi turun dari medan perang. Dari gunung tadi. Perlu Bapak Ibu tahu juga ya, kalau Bapak Ibu kembangkan lagi pertanyaan mengatakan, loh kan yang berkhianat, tanda kutip, bukan benar, yang berijtihad tadi, turun dari bukit itu kan cuma 43 orang. Masa semua umat Islam yang harus kena kekalahannya? Jawabannya iya. Karena memang sudah menjadi hukum Allah, kalau di satu komunitas itu ada orang berbuat salah dan dibiarkan, maka akan datang macam-macam, semuanya akan datang. Dalam hadis dikatakan kalau telah tersebar kerusakan di sebuah komunitas, Allah datangkan siksaannya termasuk kepada orang yang mukmin, akan mati semua. Lalu Allah akan bangkitkan mereka nanti sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang beriman nanti akan selamat di akhirat. Tapi karena dia tinggal di komunitas yang penuh dengan maksiat, maka dia bisa kena. Gitu kan? Jadi garis bawah ini ya, kalau Bapak Ibu tinggal di satu komplek, 15 rumah, 13 rumah semua ahli maksiat, pindah dari situ. Jangan malah bertahan, karena kalau datang cobaan, tiba-tiba kebakaran misalnya, tiba-tiba ada perampok, kita juga kena tampiasannya karena perbuatan mereka. Karena ini sudah dianggap satu komunitas, gitu kan? Tadi pasukan itu sudah dianggap satu pasukan oleh Allah. Ada yang berkhianat, ada yang turun, ada yang tadi berisiat melanggar perintah Nabi, maka berarti kena semua, gitu kan? Kena semuanya. Walaupun yang menanggung dosa tadi adalah orang-orang yang 43 itu. Dikatakan juga di dalam 166, ya, wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin. Dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu juga dengan izin Allah tetap terjadi. Artinya karena Allah sudah atur begini. Kita kalau minum racun pasti sakit. Enggak boleh kita bilang gini, ah, kalau misalnya saya minum ini tidak deh, enggak apa-apa. Jadi, tidak apa, saya tidak kena mati. Saya tidak akan mati. Padahal racun yang diminum, Allah sudah memang ciptakan tuh bahaya tuh racun, enggak boleh, gitu kan? Maka kalau orang paksain minum, dia bisa mati. Nah, ini Allah maksudkan di sini, apapun yang menimpa kalian dari kekalahan tersebut memang dengan izin Allah juga. Orang kalau sakit kena minum racun dengan izin Allah, karena Allah sudah bebankan penyakit atau dalam racun itu bisa mematikan. Kalau kalian mengkhianati atau menolak titah Rasul kalian, kalian akan kalah, gitu kan? Itu sudah hukum dari Allah. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Agar Allah mengetahui juga hikmah di antara yang besar diambil dari masalah ya Uhud ini, Allah mengetahui atau memberitahukan tentang orang-orang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah dan pertahankan agama kalian, diri kalian. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentu kami akan mengikuti kalian. Jadi orang-orang munafik yang 300 waktu dikejar oleh Abdullah, ya, radhiyallahu anhu, dikejar untuk disuruh panggil kembali. Mereka bilang, kayaknya gak jadi, tidak ada peperangan kok. Ya. Lalu pada saat ditanya waktu di Madinah, kenapa kalian tidak ikut? Ya kami gak tahu, kami pikir tidak jadi perang. Padahal sudah jelas-jelas musuh depan mata. Itu cuma alasannya. Mereka pada hari itu lebih dekat dengan kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan pada mulut mereka apa yang tidak terkandung dalam hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui dalam hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Terus selanjutnya, 168. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, ya mesti orang-orang di Madinah, dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentu mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu kalau kalian benar-benar orang yang benar. Katakan kepada orang munafik itu, kalau kalian betul-betul memang karena tidak jadi ikut di Uhud sehingga kalian tidak mati, karena itu alasannya. Coba kalau pada saat mati datang kepada kalian di Madinah, kalian bisa tolak gak? Nanti tetap akan mati. Itu ajal. 170-nya, farihina bima, maaf, 169. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bada hayaum inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Kemudian dikatakan 170, farihina bima atahumullah min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka dalam berita gembira, keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Maksudnya karena mereka mati syahid, mereka sudah dapat balasan yang sangat baik. Mereka lagi senang sekarang orang mati syahid itu. Dan mereka menyampaikan berita gembira kepada semua yang belum menyusul. Kita ini semua yang lagi baca ayat ini, semua yang belum menyusul ya. Tidak perlu kalian takut, enggak usah khawatir, kami ini sudah buktiin. Allah buktiin, Abu ceritakan. Ini sebagian ulama tafsir bilang, ini terjadi pada syuhada Uhud, syuhada Badr, ayat ini ya. Tapi sebagian ulama masukkan di dalam masalah Uhud. Jadi ini masih khilaf di antara sejarah. Jadi beberapa syuhada Badr waktu mereka meninggal, Nabi SAW tunjuk mereka sambil berkata, teman-teman kalian ini sekarang yang mati syahid di sini di Badr, sedang berbicara sama Tuhan kalian, ruh mereka. Mereka berkata kepada Tuhan mereka, ya Allah, ya, kembalikan kami di dunia supaya kami perang lagi. Kami ingin mendapatkan double dari apa yang telah Engkau berikan ini, ya Allah. Kata Allah SWT, sudah menjadi sunnahku, peraturanku, enggak mungkin kalian kembali lagi ke dunia. Enggak mungkin. Lalu mereka bilang, kalau begitu ya Allah, sampaikan berita gembira kepada teman-teman kami yang belum ditusuk musuh tuh, yang belum mati, sampaikan. Enggak usah takut, enggak usah sedih, kami sudah buktiin, gitu kan. Turunlah firman Allah ini. Jadi mereka mengatakan, Jadi ini Allah menceritakan tentang yang sudah mati syahid nih. Mereka dalam keadaan yang mati syahid, gembira, mati, ditusuk musuh, dimutilasi, dikatakan lagi gembira oleh Allah. Disebabkan karunia Allah, sekarang mereka lagi nikmatin itu, nikmat-nikmat dari Allah. Yang diberikan kepada mereka dan mereka menyampaikan terhadap orang-orang yang masih hidup yang belum menyusul mereka, bahwasanya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak perlu mereka bersedih hati. 171, yastabshiruna bi ni'mati minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka gembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. 172, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Dan orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, ya, setelah mereka mendapatkan luka di perang Uhud. Ini tadi yang 629 orang pas tiba di Madinah, Nabi SAW langsung suruh keluar lagi. Mereka keluar semua, ayatnya ini kan. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa mendapatkan pahala yang besar. 173, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, ya, orang-orang kafir waktu itu, orang Quraisy berkata di panca peperangan Uhud, sesungguhnya manusia, kami orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah. Maka perkataan tersebut menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan juga Allah sebaik-baik tempat pelindung. Sebagian ulama tafsir ini lebih kuat mengatakan ayat ini turun tepatnya pada saat Nabi SAW sudah keluar dari Madinah menuju ke Hamrat Asad tadi. Kan ada Mu'bad tadi, ya. Itu Al-Khuzai coba menyebarkan isu, menakut-nakuti sahabat. Sahabat mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami enggak takut, gitu kan. Lalu kemudian ayat 174, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar karena mereka nunggu 3 hari di Hamrat Asad, ternyata orang-orang Quraisy takut, kan gitu. Dan ini luar biasa mengobati, ya, rasa kecewanya sahabat waktu kalah di Uhud. Jadi kan ternyata orang Quraisy enggak berani lagi datang. Tersebar berita bahwasanya kaum muslimin justru yang menang. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Enggak ada peperangan ternyata, tapi mereka dapat pahalanya. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. 175, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya semua itu yang kalian dengar isu, ya, isu-isu yang kalian dengar, takutlah, musuh kuat, beginilah, senjatanya kuat, mereka punya prajurit banyak, mereka punya teknologi, semua begitu. Itu hanya upaya syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, orang-orang kafir itu. Karena itu, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Ya, subhanallah, ini ada sebuah poin pelajaran di sini, ya. Sekarang ada umat Islam yang bukan memotivasi umat Islam untuk membela agama Allah, tapi takut-takutin orang Islam. Oh, enggak bisa kita lawan Amerika. Amerika itu kuat, teknologinya canggih, begini, begitu. Saya tanya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita kembali ke buku sejarah, pernahkah Anda temukan pasukan Islam lebih banyak daripada pasukan kafir? Pernahkah dalam sejarah Islam dicatat senjata umat Islam lebih canggih daripada orang kafir? Belum pernah. Pasti pasukan lebih sedikit, lebih sederhana, ya, jumlahnya lebih sedikit itu biasa, dan lebih sederhana senjatanya, lebih sedikit persiapannya, begitulah, tapi menang, gitu kan? Karena Allah sudah mengatakan, sudah kemenangan dari Allah SWT, gitu, bukan dari orang-orang kafir. Ini subhanallah, banyak orang malah takut-takuti umat Islam, gitu. Wala yahzunka, 176, wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufur, innahum lan yadurrullaha syai'a, yuridullahu an la yaj'ala lahum haddan fil akhirah, walahum azabun azim. Jangan kalian sedih dengan orang-orang yang segera menjadi kafir. Orang yang sudah murtad, tinggalin. Ya, kadang-kadang subhanallah ada satu orang Islam murtad, kita ketakutan. Oh, sana satu murtad tuh, biarin murtad. Islam gak butuh dengan orang murtad. Urus yang muslim, kan gitu. Dia pilih kafir, ya kafir aja. Kata Allah, gak usah sedih dengan orang yang kafir. Ya, dia yang bodoh, bukan kita. Dia yang bodoh, ngapain kita yang sedih, gitu kan. Walaupun kerabat kita sendiri. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat, ya, memberikan mudarat kepada Allah. Allah enggak rugi dengan dia murtad tuh. Dia yang rugi, Allah enggak perlu dengan dia gitu. Allah berkehendak tidak akan memberikan bagian buat dia di akhirat sebenarnya, gitu ya. Dan bagi mereka azab yang pedih. 177. Innal ladzina ishtarul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, di sini turun kepada orang-orang munafik tadi itu, sekali-kali mereka tidak dapat memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih. 178-nya, wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adzabun muhin. Di sini Allah berikan keterangan kepada orang yang beriman, orang-orang kafir tuh yang sempat menang untuk kalian di medan Uhud, walaupun asalnya kalian kalah, ada pelanggaran yang kalian lakukan, tapi orang yang terbunuh mati syahid di antara kalian. Kalian pulang dapat pengalaman, enggak ada yang rugi. Tapi orang-orang kafir itu, apa kata Allah? Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka, maksudnya masih diberikan umur sedikit, masih diberikan kemenangan sedikit, adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Terakhir ayat 179-nya. Maka Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum 'ala al-ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha' fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Artinya Allah tidak mungkin membuat kamu terus-menerus susah, enggak. Allah cuma kasih pelajaran, ini pelanggaran terjadi, nih akibatnya, gitu kan. Berzina, ya ini hukumannya. Tapi nanti Allah tarik lagi kembali, gitu kan. Seperti itu, Allah tidak akan biarkan. Sehingga dia menyisihkan mana yang buruk, ya. Jadi Allah jadikan pun kejadian itu terjadi pun di Uhud hikmahnya adalah, Allah pisah di antara kalian. Ternyata dari 1000 itu 300 munafik, ya. Dan ada 700 yang baik beriman, gitu kan. Allah menyisihkan, mengeluarkan yang buruk orang munafik dari yang baik orang yang beriman. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib. Akan tapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Tapi Allah sebenarnya, ini berita pasti benar yang Allah janjikan. Cuman Allah tidak akan memberitahukan kalian berita gaib. Allah tidak akan bilang, oh di Uhud kalian kalah, nanti ada yang terbunuh, orang kafir begini, nanti ada yang berkhianat. Allah sudah tahu sebenarnya. Tapi Allah mengatakan, Allah tidak ingin memperlihatkan hal gaib kepada kalian. Ya, tapi Allah memilih dari rasul-rasulnya yang Allah ingin sampaikan. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasulnya, dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, dalam bahasan kita adalah tentu dalam membela kebenaran, gitu kan? Yang penting adalah membela kebenarannya, dan penentu sesuai dengan Allah dan rasulnya. Kalau kebenaran itu diatur dengan baik, ya, maka yang dilihat pun kebenarannya, bukan orangnya lagi, bukan pejuangnya. Misal ada orang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita lihat apa yang mereka perjuangkan, kebenarannya. Enggak usah lihat siapa yang berperang, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia orang baru masuk Islam tadi, enggak penting. Tapi apa yang mereka perjuangkan. Kata Ali radhiyallahu anhu, kebenaran itu sebenarnya engkau akan mengetahui dari pembela-pembelanya, dan bukan kebenaran diri dari julukan seseorang padanya. Maksudnya kenapa orang membela kebenaran? Karena itu kebenaran sendiri memang harus dibela. Gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Lalu saya ringkaskan sini beberapa poin. Ada yang keempat, ya. Lahirnya beberapa kaidah penting dalam agama. Yang pertama, memaafkan adalah perintah Allah. Karena Allah memaafkan dan menyuruh Nabi SAW tadi memaafkan kalau ada yang taubat tadi. Yang kedua, tentu saya sudah pernah jelaskan, ya Bapak Ibu, kalau ada orang buat salah, maafin aja. Selama dia belum minta maaf kepada kita, tetap hukuman akan datang kepadanya. Jadi memaafkan perintah ibadah. Ada yang ghibah kita, maafin. Ada orang utang belum bayar, maafin. Kita maafin lebih dulu. Maafin ini sebuah ibadah. Tapi selama dia belum melakukan, dia belum minta maaf, dia belum mengembalikan, gitu kan, maka berarti dia tetap akan dihukum oleh Allah. Jadi memaafkan sendiri ibadah itu. Yang kedua adalah bermusyawarah, bagian daripada ibadah, daripada agama kita. Nabi SAW disuruh setelah perang, kalaupun di Uhud, selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi cobalah bermusyawarah dengan teman-teman sekitar yang dipercaya. Yang ketiga, Allah Zat yang Maha Tahu dan berkuasa, serta selalu senantiasa mendidik orang-orang yang beriman. Yang keempat, ini poin-poin kaidah yang diambil ya dari perang Uhud juga. kelemahan dan terkalahkannya kaum muslimin itu bukan karena ya mereka masalah imannya, tapi karena ada pelanggaran yang terjadi di sisi iman mereka itu, gitu kan? Sementara kemenangan justru bertitik pada dua hal, iman dan pengorbanan. Yang kelima adalah sunnatullah yang akan terjadi, ya. Tadi kalah, menang, itu akan terjadi. Itu sudah saya jelaskan tadi. Yang keenam, Allah Azza wa Jal memilih para syuhada. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana Allah menyortir orang-orang yang akan mati syahid. Dan yang ketujuh, dan ini poin terakhir adalah syaitan menakut-nakuti. Maaf, bukan poin terakhir ya. Syaitan menakut-nakuti ya, semua orang yang beriman. Tapi upaya dia hanya menakuti. Pasti setiap kali Bapak Ibu mau ibadah ditakutin sama syaitan. Dikhawatirkan. Mau bangun subuh, masih ngantuk misalnya, gitu kan. Mau ke masjid, hujan, padahal cuma gerimis, gitu kan. Misal, apa sajalah, oh sudah terlambat, sudah ikhoma, sudah masuk, salat di rumah aja. Dia berusaha membuat kita khawatir. Setiap ada kekhawatiran itu tepis aja, langsung lakukan dan bertawakal kepada Allah SWT. Ini senjata syaitan, gitu. Mau jihad, gak usah, nanti kamu mati, kalau luka bagaimana, kalau perutmu nanti ditusuk bagaimana, kalau ini, ditakut-takutin, gitu kan. Padahal belum tentu musuh bisa menyentuh dia. Yang kedelapan, belajar dari masalah atau musibah jauh lebih besar nikmatnya dibandingkan, ya, ya maaf, belajar dari masalah atau musibah jauh lebih besar daripada nikmat. Belajar dari musibah yang sedang terjadi itu sebenarnya lebih besar daripada sedang menikmati nikmat yang ada, gitu kan? Memang menyakitkan bagi kaum muslimin, tapi menjadi pelajaran yang besar, kan gitu. Misal gini, Bapak Ibu lagi makan, nikmat ya. Sampai laparnya hilang. Itu sebuah nikmat. Tapi kalau Bapak Ibu lapar, kemudian nanti baru dapat makanan, sempat menikmati lapar itu lebih besar sebenarnya pelajaran bagi manusia dibandingkan dia sedang makan tadi. Karena kalau dengan lapar, kita bisa tahu nikmatnya makan. Beda kalau makanan tiba-tiba ada, gitu kan? Bisa ditangkap maksudnya ya? Seperti itu. Kemudian yang kesembilan, kedudukan pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Pentingnya mempelajari sirah. Jadi tadi ini kita dengan belajar sirah kita jadi tahu ayat-ayat yang turun, bagaimana Allah berbicara dengan para sahabat. Ini bukan khayalan, bukan dongeng ini. Ya, Allah berfirman langsung dengan para sahabat. Dan ini kita sudah baca tadi semuanya. Dan yang terakhir poin ke-10 adalah sempurnanya agama Islam ini karena Islam menjelaskan dan membuka segala sesuatu termasuk kekalahan orang-orang beriman. Jadi bukan aib dalam Islam, waktu perang Uhud, Allah ceritakan tentang mereka kalah. Allah jelaskan penyebab kalahnya. Dan Islam itu menandakan agama yang sempurna, karena salah pun dijelaskan, gitu kan. Bukan aib untuk menceritakannya. Banyak orang, subhanallah, ya, selain non-muslim, mereka menutup-nutupi kesalahannya dan menonjolkan kemenangan. Bahkan banyak yang merekayasa data. Nggak pernah menang, tapi menang terus, gitu kan. Pernah nggak antum lihat film Amerika itu kalah? Hah? Kalah atau menang terus? Ya. Dengan hebatnya ada Rambo yang cuma khayalan saja, gitu kan? Itu kan cuma khayalan. Ya, dengan badannya besar, kemudian dia bisa bermain dengan actionnya mengalahkan satu negeri, satu kota, bisa mengalahkan, itu bohong. Enggak ada mana, benar enggak? Enggak benar, gitu kan? Enggak benar. Tapi dalam Islam memang benar, yang benar-benar, yang salah-salah. Dan dalam Islam memang peperangan itu terjadi dengan kerjasama antara semua pasukan dan prajurit. Allahu'alam. Ini kurang lebih pelajaran kita hari ini. Dan insyaAllah pertemuan akan datang. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan beberapa peperangan yang terjadi setelah perang Uhud itu sendiri. Dan mohon maaf untuk hari ini saya tidak buka pertanyaan karena waktu yang terdesak. Nah, saya harus ke Cikarang lagi. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu insyaAllah kalau punya pertanyaan bisa melalui SMS ke saya atau di WhatsApp yang sudah pernah saya tinggalkan nomor HP. Atau juga bisa disimpulkan dan dikumpulkan, insya Allah pertemuan akan datang, kita akan bahas lagi. Mungkin sampai situ dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.